Saudaraku pendengar, sesaat lagi kita akan menyimak Jihad Pagi, pengajian Ahad Pagi hari ini. Dari Jalan Cimasari 214 Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta, kami ucapkan selamat mengikuti. Mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ada pertanyaan brosurnya? Ada beberapa pertanyaan dari brosur. Yang pertama, halaman pertama di surat Al-Hadid ayat 8, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma lakum la tu'minuna billah war rasulu yad'ukum litu'minu bi rabbikum wa qad akhadha mitsaqakum in kuntum mu'minin. Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah, padahal Rasul menyeru kamu supaya kamu beriman kepada Tuhanmu, dan sesungguhnya Dia telah mengambil perjanjianmu jika kamu adalah orang-orang yang benar. Mohon penjelasannya, dan sesungguhnya Dia telah mengambil perjanjianmu. Apa yang dimaksud perjanjianmu di sini, Ustaz? Kita sebelum dilahirkan di dunia, kita sudah janji pada Allah. Ketika Allah bertanya, alastu bi rabbikum, waktu itu kita menjawab gimana? Qalu bala syahidna. Jadi ketika itu kita sudah berjanji pada Allah. Bukankah aku Tuhanmu? Mereka mengatakan, betul ya Allah, saya bersaksi engkau Tuhanku. Nah, jadi kita sebelum lahir dulu sudah janji pada Allah, mengakui bahwa Allah itu sebagai Tuhan kita. Maka jangan mengingkari janjinya. Nah, aku belum tahu janji kok. Nah, kita tidak pernah merasa janji kan? Tapi kita sudah janji pada Allah dulu. Maka dikatakan oleh Rasulullah, kullu mauludin yuladu alal fitrah, semua bayi yang baru lahir itu dalam keadaan fitrah. Fitrah itu artinya punya kesiapan beragama Islam. Jadi sudah dimodal oleh Allah, bayi lahir semua, apa itu anak nabi atau anak gali, sama. Lahir itu sudah mempunyai, diberi modal oleh Allah dan sudah berjanji kepada Allah beragama tauhid, beragama Islam. Maka Nabi mengatakan fa'abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Maka kalau sudah gede menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi, fa'abawahu, itu salah kedua orang tuanya. Karena sejak lahir itu sudah beragama Islam, janji pada Allah, mengakui Allah sebagai Tuhannya. Lalu setelah gede kok Tuhannya bukan Allah. Nah itu rusak kan, fitrahnya rusak. Siapa yang tanggung jawab? Fa'abawahu, kata Nabi, kedua orang tuanya. Ya, maka fa'abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia itu menjadi Yahudi atau menjadi Nasrani atau menjadi Majusi. Itu kedua orang tuanya. Maka orang tua itu mempunyai kewajiban mendidik anaknya. Bahwa fitrah anak lahir itu lurus sampai dewasa, maka umur 7 tahun Nabi kita mengajarkan supaya anakmu umur 7 tahun itu dididik untuk mengerjakan apa? Sholat. 10 tahun belum mau sholat, gebuk. Artinya pendidikannya agak ditingkatkan. Ada bapak-bapak, ibu-ibu mendidik anaknya seperti itu. Umur 7 tahun sholat, rugelam sholat, umur 10 tahun digebuk, ada. Jarang begitu, mulanya bareng gede dong. Arti gebuk, bales. Gebuk umur 10 tahun, umur 20 tahun arti gebuk. 20 tahun gebuk, ya gebuk genti bapak ya. Itu maksudnya, sholat itu dididik mulai 7 tahun. 10 tahun lah belum mau, setengah gak dipaksa, rada dikerasi. Nah nanti kalau sudah mapan, biasa, sudah menjadi biasa, tidak merasa terpaksa, terus dijaga sholat walaupun belum paham, tapi dengan perkembangan pemikirannya, terus diarahkan, dididik, disyukuri kan, didik anaknya, dididik, diberi pelajaran agama, lama-lama mapan. Maka tetap tauhidnya dijaga. Jadi semua kita lahir dunia ini sudah berjanji kepada Allah untuk menghambakan diri kepada Allah. Maka kalau setelah gede tidak bertakwa, tidak beribadah kepada Allah, itu berarti mengingkari janjinya kita. Apalagi? Berhasil halaman 3, masuk ke halaman 4. Di surat An-Nur ayat 19. Innal ladhina yuhibbuna an tashi'al fakhisatu fil ladhina amanu lahum adabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat, dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Pertanyaan, maksud dari orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat, apakah kalau di suatu majlis ya, kita membicarakan golongan lain yang tidak sesuai dengan Quran Sunnah itu termasuk kena ayat ini? Kamu tidak paham. Jadi berita keji itu ada suatu kejadian. Orang munafik menyebarkan berita bahwa istri Nabi yang namanya Aisyah itu berbuat serong dengan sahabat Nabi namanya Safwan. Ya, orang munafik nyebar luaskan berita keji itu, padahal berita itu berita bohong. Ya. Masa istri Nabi berbuat serong dengan sahabatnya Nabi? Ya. Memang orang munafik itu di mana-mana suka membuat kacau. Menyebarkan itu tujuannya apa? Supaya orang tidak percaya, gitu loh. Nabimu jari ini katanya menyebarkan Islam, ternyata istrinya sendiri berbuat serong dengan sahabatnya. Nah, orang munafik menyebarkan berita itu tampaknya enak saja. Coba dibaca dari surat An-Nur itu ayat 11, dimulai dari situ. Surat An-Nur, surat ke-24. Ayat 11 dan selanjutnya. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarral lahum bal huwa khairul lahum likulli imri'in minhum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal ism والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirati lamassakum fi ma afattum fihi adzabun adzim ittalaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laisa lakum bihi ilm ma laisa lakum bihi ilmun wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi adzim. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, baginya azab yang besar. Wah, mengapa? Tidak. Natnya dibaca dulu itu. Berita bohong ini mengenai istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Sehabis perang dari Bani Mustalik bulan Syakban 5 Hijriah, peperangan itu diikuti oleh kaum munafik dan turut pula Aisyah dengan Nabi berdasarkan undian yang diadakan antara istri-istri beliau. Dalam perjalanan mereka kembali dari peperangan, mereka berhenti pada suatu tempat. Aisyah keluar dari sekedupnya untuk suatu keperluan, kemudian kembali. Tiba-tiba dia merasa kalungnya hilang. Lalu dia pergi lagi mencarinya. Sementara itu, rombongan berangkat dengan persangkaan bahwa Aisyah masih ada dalam sekedupnya. Setelah Aisyah mengetahui sekedupnya sudah berangkat, dia duduk di tempatnya dan mengharapkan sekedup itu akan kembali menjemputnya. Kebetulan lewat di tempat itu seorang sahabat Nabi, Sofwan ibnu Mu'attal. Diketemukannya seseorang sedang tidur sendirian dan dia terkejut seraya mengucapkan, "Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un," istri Rasul. Aisyah terbangun. Lalu dia dipersilahkan oleh Sofyan mengendarai untanya. Sofyan berjalan menuntun unta sampai mereka tiba di Madinah. Orang-orang yang melihat mereka membicarakannya menurut pendapat masing-masing. Mulailah timbul desas-desus. Kemudian kaum munafik membesar-besarkannya. Maka fitnah atas Aisyah radhiyallahu anha itu pun bertambah luas, sehingga menimbulkan keguncangan di kalangan kaum muslimin. Ya, paham gak ini? Jadi setelah pulang, selesai pulang dari perjalanan pulang dari perang dengan Bani Mustalik, nah kebetulan Aisyah suatu saat itu turun, ya ada untuk perang sesuatu, apakah mungkin ke kamar kecil atau bagaimana gitu lah. Nah, setelah mau balik, naik sekedup itu unta, ya memang biasanya kendaraan dulu kan unta. Di atas unta itu diberi semacam apa tenda gitu loh, dalam tenda, gue nutup biar yang ada dalam Aisyah naik di dalamnya itu. Nah, ketika apa Aisyah kembali dari kalungnya yang ketinggalan dari kembali, unta beserta sekedupnya sudah berjalan. Nah, rombongan tidak ngerti kalau unta tidak ada di dalam. Itu kan dikasih semacam kerodong begitu, sehingga tidak kelihatan ada orangnya. Nah, keberangkatan itu dikira sudah ada di dalamnya. Sudah. Nah, karena itu biasa dulu kalau rombongan berjalan itu mesti ada bagian pengontrol, barisan. Barangkali ada yang tertinggal. Nah, kebetulan yang bertugas saya itu Sofwan bin Mu'attal. Nah, Aisyah ketika sudah ditinggal oleh rombongan tadi, dia sudah duduk di tempat itu saja, tidak pergi. Dengan harapan nanti, kalau diketahui bahwa Aisyah belum ada di sekedupnya itu, dia nanti akan kembali, akan dijemput kembali. Ternyata tidak. Ya mungkin tidak ngerti, yang lain-lain wong tertutup kok ya. Nah, ketika itu yang bertugas Sofwan. Tugas menyambangi barangkali ada yang tertinggal. Ternyata betul ada yang tertinggal, orang wanita, setelah dekat ternyata istri Rasulullah, kaget Sofwan. Ya. Maka karena itu Rasulullah, istri Rasulullah, akhirnya Sofwan turun dari untanya, Aisyah turun naik, tidak mungkin dia akan bareng, melaku bareng, dah Aisyah turun naik, wong ini istri Rasul, dituntun oleh Sofwan. Lah rombongan yang dahulu sudah sampai di markas di Madinah lah sudah sampai gitu. Nah, yang tertinggal Sofwan dengan Aisyah tadi berduaan. Nah, dari itu dimanfaatkan orang munafik. Rumahnya sudah sampai kok tertinggal berduaan, mesti mampir ngendi mau itu lah. Nah, kalau zaman saya itu mesti goneng hotel sik gitu. Nah, Tapi belum ada. Ini terus dikembang-kembangkan, dikembang luaskan bahwa ini ada perbuatan Nabi dan istrinya Nabi dan Sofwan. Beritakan orang munafik ini berbuat yang tidak wajar, berbuat serong. Dikembangkan sampai hampir seluruh penjuru umat Islam. Kaum muslimin itu mendengar berita itu. Sampai kepada Nabi juga. Gitu. Nah, maka di itu disingkatnya diterangkan. Siapa yang paling banyak menyebarkan berita itu, dia paling banyak memikul dosanya. Wong itu berita bohong. Andai kata dia tabayun. Ya. Mengapa kamu datang berduaan? Yang lain sudah datang kok. Kamu datang akhir berduaan. Kenapa? Ada apa? Itu tanya, selesai masalahnya. Tidak. Tidak bertanya, tidak apalah. Terus menuduh yang tidak-tidak. Maka dikatakan ayat tadi, berita bohong itu dari kalanganmu sendiri. Dari kalangan sendiri maksudnya dari jamaah kaum muslimin itu juga. Ya, dari rombongan bersama itu. Tapi Allah mengatakan, jangan dikira berita bohong itu buruk bagimu. Tapi itu suatu hal yang baik. Baiknya di mana? Oh ternyata di kalangan bareng rombongan kaum muslimin itu di tengah-tengahnya ada orang munafik. Ada orang munafik. Maka Allah mengancam siapa paling banyak menyebarkan berita bohong itu, paling besar menanggung risikonya. Nanggung dosanya. Terus? Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu, orang-orang mukminin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri? Ya. Dan mengapa? Dan mengapa tidak berkata, ini adalah suatu berita bohong yang nyata? Nah, inilah. Allah memberi pelajaran pada kaum muslimin. Mestinya ketika mendengar berita bohong itu tidak langsung ditelan. Tapi mestinya prasangka baik kepada yang diberitakan. Masa ini istri Nabi berbuat serong dengan sahabat Nabi? Tidak mungkin, mestinya kan gitu kan? Nah, mestinya prasangka baik ketika kamu dengar berita bohong itu, kamu bertanya pada yang bawa berita itu. Maka dikatakan mengapa ketika kamu mendengar berita bohong itu kamu tidak prasangka baik kepada dirimu sendiri, maksudnya pada sesama muslim kok diberitakan jelek begini. Mestinya kamu tanya, kok kamu bisa mengatakan begitu, itu dari mana, berita apa? Ya, itu berita bohong itu, mestinya begitu. Jadi jangan cepat percaya kepada berita jelek itu, kalau yang diberitakan saudaranya sendiri sesama muslim. Tidak mungkin, mestinya kan gitu. Kan? Masa ada berita seperti sekarang ini? Ya, katanya di Demak sana berkembang, di MTA itu boleh tukar-menukar istri, katanya begitu. Nah kalau kamu mendengar berita itu, kalau kamu orang mukmin mestinya, tidak mungkin semacam itu. Gitu loh, tidak mungkin, walaupun mungkin kamu belum pernah datang di MTA, belum pernah dengar radio MTA. Itu rasanya kok tidak mungkin, gitu loh. Nah, kalau ingin tahu berita kebenaran itu, tanya yang menggawa berita itu, kamu dengar dari siapa? Paling nanti mereka akan mengatakan apa? Katanya, jadi kitabnya Fathul Jari tadi. Jari begini, jari begini. Lah, lebih jelas lagi kamu datang ke sini. Gitu lah. Oh, ternyata di MTA itu orang zina aja dikeluarkan dari MTA, dibaikot, beri salam pun jangan dijawab. Lah, kok ada berita tukar-menukar istri itu kan? Nah, maka siapa mendengar berita itu ikut menyebarkan beritanya, kamu membawa dosa yang besar. Paling banyak penyebar berita bohong itu paling besar memikul dosanya. Ya, sekarang juga berkembang tuh. Jadi bukan baru sekarang tuh. Zaman dulu, zaman Nabi pun ada berita bohong untuk menjatuhkan ya, Nabi dan keluarganya yang menyebarkan agama Islam, yang menyebarkan Al-Quran, menyebarkan agama yang lurus, itu disebarluaskan berita bohong supaya orang tidak suka. Ini berita yang tentang MTA sekarang kan banyak kan? Itu yang berita terbaru tadi katanya, tukar menukar istri. MTA menghalalkan anjing itu rodok basi tapi jek payu kuwi. Ya, dah lama tapi jek payu di daerah-daerah jek payu. Ya, ada lagi katanya MTA mengajarkan zina lebih baik daripada tahlilan. Itu ya berita sudah basi tapi ya jek laku. Jek payu. Lah siapa membawa berita itu? Ya. Penyebar berita itu memikul dosa. Paling banyak menyebarkan berita itu paling besar dosanya. Lah berita itu dari mana? Dari kalanganmu sendiri. Maksudnya dari kalangan umat Islam sendiri. Yang menyebarkan berita itu orang Islam. Kalau bukan orang Islam ya tentu tidak didengar. Yang menyebarkan itu orang Islam kok. Apalagi bertitel kiai, apalagi bertitel ustadz, apalagi bertitel tokoh agama menyebarkan berita itu langsung diterima. Setane membujuk di hati. Oh iya, mulanya jodoh ngaji MTA. MTA itu aliran sesat. Gitu kan? Nah, itu berita bohong. Nah, kalau kamu belum mendengar, belum ngerti, tapi ikut menyebarkan, nah persis ayat ini tadi. Terus, terus. Jangan dikira. Mengapa mereka yang menuduh itu tidak mendatangkan 4 orang saksi atas berita bohong itu. Oleh karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi, maka mereka itulah pada sisi Allah orang-orang yang dusta. Ya, dah. Kalau memang kamu nuduh di Nabi itu berbuat zina, mestinya kamu mendatangkan saksi. Jadi saksinya yang tahu kalau dia berbuat serong, harusnya gitu. Saksi tidak ada, hanya katanya. Memang sumbernya telah ditelusur dari orang munafik. Orang munafik itu orang yang mengaku dirinya Islam, tapi suka berita bohong. Maka Nabi mengatakan ciri-ciri munafik itu idza hadatsa kadzaba, kalau berbicara bohong. Jadi kalau suka menyebar berita bohong itu munafik itu. Terus? Sekiranya tidak ada karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu semua di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar. Ya. Karena pembicaraan kamu tentang berita bohong itu. Ya, andai kata bukan karena kasih sayang Allah, karena kamu sudah membicarakan berita bohong yang kamu beritakan itu istri atau keluarga nabimu dan sahabat nabimu, Allah tentu akan menimpakan ya, azab yang besar. Ya, terus? Ingatlah, di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut. Nah, fatul jari tadi dah. Fatul jarimu dari mulut ini, kata mulut itu. Mulutnya tekani kok ngedi, jari ini, katanya si fulan begini, kata lah itu fatul jari tadi. Kitab fatul jari. Terus? Dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit juga. Nah, sebenarnya kamu tidak tahu. Kamu tahu juga hanya berita dari mulut tadi. Dari mulut ke mulut. Terus mulutmu ikut berbicara, memberitakan juga. Padahal kamu tidak mengetahui semestinya. Mulutmu berbicara begitu, nanti kalau ditanya ya katanya gitu aja. Terus? Dan kamu menganggapnya suatu yang ringan saja. Ya. Padahal dia pada sisi Allah adalah besar. Ya, ya kan? Jadi orang ngomong jari ini katanya berita bohong tadi. Ngomong tuh enteng aja dengan mulutnya. Ya, kamu menganggap memberitakan berita dengan bohong, berita jelek tentang berita dengan bohong itu watasabunahu hayinan. Kamu mengira itu hal yang kecil, yang ringan, enggak apa-apa gitu deh. Hayinan. Padahal wahwa indallahi azim. Ya. Di sisi Allah itu perkara yang besar. Jangan kamu anggap ringan. Wong kamu memberitakan kejelekan. Kamu tuduhkan pada seseorang. Padahal itu berita bohong. Terus kamu sebarluaskan. Lah kok kamu mengatakan hayinan. Itu berita yang Allah ngomong ini enteng ora apa-apa. Padahal itu indallah azim. Di sisi Allah itu perkara yang besar. Terus? Pertanyaan ayat berikutnya, Ustaz. Ya, itu enggak itu di ayat 19 tadi. Ayat 16. Dan mengapa kamu tidak berkata di waktu mendengar berita bohong itu, sekali-kali tidaklah pantas bagi kita memperkatakan ini. Maha suci Engkau ya Tuhan kami Ini adalah dusta yang besar. Nah, maksudnya gitu. Jadi kalau ada orang memberitakan tentang jeleknya orang Muslim, mestinya kamu menanggapi berita itu tidak pantas. Kamu membawa berita ini enggak pantas. Kalau berita itu betul, perbuatan jelek betul, itu enggak pantas kamu menyebarluaskan berita jelek. Apalagi itu bohong. Apalagi bohong. Bukankah Nabi kita mengatakan man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah? Siapa menutup aibnya saudaranya sesama muslim, Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Nah, jadi kalau kita melihat kejelekan saudara kita sesama muslim, kewajiban kita itu menutup, merahasiakan, jangan malah disebarluaskan. Ditutup. Lah kepada yang bersangkutan dinasehati, jangan kamu lakukan perbuatan semacam itu. Ya. Kalau Allah masih menutup perbuatanmu, belum ketahuan orang lain, jangan kamu teruskan. Nah gitu, dinasehati, jangan kau malah tahu beritakan. Itu andai kata perbuatan jelek itu terjadi, itu pun nyebarluaskan gak boleh. Apalagi bohong. Bohong. Nah itu kan, dosanya besar. Maka ayat 19 tadi dibaca. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Ya. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Ya. Siapa yang memang menginginkan berita bohong, berita keji yang jelek tadi tersebar di kalangan kaum muslimin, memang itu yang kamu inginkan. Padahal berita itu berita bohong. Buatan keji, kamu ingin supaya berita itu tersebar. Maka kamu diancam oleh Allah azab yang berat di dunia dan di akhirat nanti. Maka orang Islam jangan cepat-cepat mendengar berita terus ditelan saja. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Tabayun. Tabayun itu kewajiban bagi seorang muslim kalau mendengar berita jelek. Ya, kalau tabayun, nah berita tadi, kalau memang betul itu berita yang jelek, tidak pantas disebarluaskan. Maka jawabnya, tidak pantas kamu membicarakan hal ini. Wong kejelekan orang kok kamu bicarakan. Apalagi itu kaum muslimin. Gitu. Nah, maka dengan pertanyaan saudara tadi, kalau dalam pengajian kok membicarakan golongan lain, itu tidak ada baiknya. Justru Allah mengatakan la yastar qaumun min qaumin apa? Asya'yakunu khairum min minhum. Enggak boleh kamu memperolok-olok golongan lain. Bisa jadi golongan yang kamu olok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Ya. Tapi kalau bicara kita tentang Islam, kita bicara tentang Islam, tentang munafik, tentang syirik, tentang apa itu bid'ah, tentang sunnah, tentang hal-hal yang lain yang bicara itu bukan membicarakan golongan, ya seperti contoh misalnya orang munafik itu Nabi kita mengatakan cirinya munafik itu empat atau paling tidak tiga, idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khona, tambah satu lagi wa idza khosama fajaro. Jadi ciri-ciri orang munafik itu ada empat. Satu, bicara bohong. Dua, kalau berjanji ingkar. Tiga, kalau diberi amanat khianat. Yang keempat, bila berdebat bergudul ngeyel. Kata Nabi kalau empat-empat itu ada, munafikon kholison. Itu munafik murni, orang kecampuran opo-opo. Munafik murni. Lah kalau kita bicara semacam ini bukan menuduh orang lain. Ya, tapi kenalilah ini ciri munafik tulen itu. Munafik 24 karat itu. Ya, Kalau bicara bohong, janji ingkar, dipercaya khianat, dibat bergudul. Walaupun tanpa dasar ngeyel. Salah ora gelem seleh. Nek salah seleh wis dadi soleh. Nek salah kok ora seleh dadi toleh ya. Nah gitu. Nah kalau kita bicara itu, kok ada orang yang terkena? Wah, kuwi ngerembok aku itu. Nah, ada orang yang terkena. Kita bukan membicarakan orang yang terkena itu. Memang agama Islam itu untuk manusia. Siapapun kalau diterangkan Al-Quran maupun Sunnah, koreksi dirinya. Kalau itu mengenai dirinya, kalau itu perbuatan baik, kita pertahankan. Kalau itu tidak baik, wah berarti yang saya lakukan itu salah. Saya harus merubah diri saya sendiri. Itulah yang dikatakan oleh Allah, idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Jadi kalau diterangkan ayat-ayat Allah mengenai dirinya, tambah imannya berarti tambah baik perbuatannya. Kalau kemarin saya melakukan yang begitu enak-enak saja, suka menggunjing orang, suka membicarakan kesalahan orang lain, suka menyebarkan berita bohong, oh ternyata menurut surat An-Nur ini tadi, ternyata siapa penyebar berita bohong itu besar dosanya. Padahal ngomong kebohongan itu hayinan. Anggapnya ngetoknya dari mulutnya itu enteng aja. Tetapi indah Allah azim, ternyata di sisi Allah itu perkara besar. Padahal saya biasanya seperti itu. Maka dengan ayat tadi berarti ngenai diri saya. Mulai hari ini saya akan berubah. Mulut saya akan saya tutup, tidak suka bicara yang jelek. Nah gitu, itu namanya tambah baik imannya. Tapi kalau orangnya biasanya seperti itu, penyebar berita bohong, diterangkan ayat-ayat mengenai pada dirinya. Orang seleh malah sebenarnya, oh nyatanya yang ngono tenan kok. Ya, sing ngandake ngerasa nyelek sopo wong aku ngomong apa enenge. Nah itu namanya orang itu tidak tambah imannya. Walaupun jelek, kalau kamu menyuka menceritakan pada orang lain itu tidak boleh. Bagaimana perasaanmu kalau kamu punya kejelekan, jelekmu diberitakan pada orang lain? Suka enggak? Enggak suka toh. Nah itulah, maka Islam itu sangat bagus dalam menjaga keutuhan, kebersamaan. Ukhuwah Islamiyah itu. Jangan malah mencari-cari kesalahan orang lain. Kalau tidak dapat kesalahannya, akhirnya membuat cerita bohong itu seolah-olah itu salah dikenakan pada orang lain padahal tidak. Nah, akhirnya kamu menyebar berita bohong. Ini, jadi asalnya itu. Maka dari itu kalau kita mendengar katanya padahal jeleknya seseorang, mestinya sikap yang kita mendengar berita tadi menjawab, menanyakan kepada yang membawa berita itu, tidak pantas kamu membawa berita itu. Kamu dengar berita itu dari mana? Nah itulah katanya, apalagi cuma katanya. Ingat loh ini. Di sisi Allah, indallah yang adim loh. Ya, perkara besar loh ini. Jangan kamu perkara enteng. Nah diingatkan begitu mestinya. Nah begitulah. Jadi kalau kita ngelek-elek golongan lain, jelas pengajian ngelek isine ngelek-elek golongan liya itu. Aja ngaji ning kono. Itu golongan ya orang yang sudah katakan lah. Kalau kamu ingin mengerti orang jelek itu sukanya menjelek-jelekan orang lain. Ya, menjelek-jelekan orang lain itu pasti dia orang jelek. Kalau dia orang baik, melihat kejelekan orang lain itu bukan untuk dijelek-jelekan, tapi untuk dinasehati. Bukan untuk diberitakan, tapi untuk dinasehati. Itu kalau dia orang baik. Maka perintah Allah, tawasau bil hak, tawasau bis sabr. Kalau kamu tahu itu suatu kejelekan, ya, nasihatilah kepada kebenaran. Ya, nasihati dengan baik. Itu kalau kamu orang baik. Tapi kalau kamu orang suka menyebarkan jeleknya orang lain, ya tunggu aja. Kamu diancam oleh Allah azab yang besar di dunia maupun di akhirat nanti. Dan itu sifat munafik. Suka munafik itu. Apalagi? Brosur halaman 4 di surat Al-Baqarah ayat 207. Wa minan nasi may yashri nafsahu btigha'a mardhatillah wallahu raufum bil ibad. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah. Dan Allah Maha penyantun kepada hamba-hambanya. Pertanyaan, mohon diberikan contoh-contoh perbuatan atau pengorbanan yang diridhoi oleh Allah. Kemudian syarat untuk mencapai keridhaan Allah itu apa saja, Ustaz? Kamu baca surat Al-Baqarah 214. Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 214. Am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massadhumul ba'sa'u wad-dharra'u wazulzilu hatta yaqulal rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang yang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta diguncangkan dengan bermacam-macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Nah, ini orang yang diridhai Allah. Radhiyallahu anhum wa raddu anhu. Orang yang diridhai Allah, dia akan masuk surga. Nah, maka kalau kita ingin mendapat ridhonya Allah dimasukkan ke surga, perhatikan ayat ini. Am hasibtum antadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wazulzilu hatta yaqula rasul waladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga? Nah, ini pertanyaan Allah itu untuk kita semua. Kita semua ingin masuk surga apa enggak? Ingin dah. Lah sekarang perhatikan ayat ini. Apa kira kamu akan masuk surga sebelum Allah melihat bukti-bukti? Ya, belum datang kepadamu suatu ujian keimananmu. Ya, sebelum kamu merasakan penderitaan, kesengsaraan, ya, mengorbankan dirinya untuk mengharap ridha Allah, walaupun saya menderita, walaupun sengsara, karena mengamalkan tuntunan Allah, mungkin dipekot oleh manusia, dibenci oleh masyarakatnya, dianiaya dalam rangka mengamalkan tuntunan Allah, saya rela begini. Ngaji sampai ditutupi, keluar darah hidungnya, diusir rumahnya, dirusak, tidak boleh tinggal di situ. Ya, rela dia. Ya, kalau kamu ingin masuk surga, di dalam mewujudkan imanmu dalam kehidupan untuk mengharapkan ridha Allah, rela kamu mengorbankan dirimu. Ya, walaupun saya mengamalkan tuntunan Allah akhirnya dibenci oleh tetangganya. Ya tak? Tapi diridhai, dicintai oleh Allah. Sehingga karena beratnya penderitaan itu, sampai Rasulullah dan orang-orang yang mengikuti, orang yang beriman, yang setia padanya, mengharapkan kapan datangnya pertolongan Allah ini. Sebab janjinya Allah, intansurullah, yansurkum, kalau kamu menolong agama Allah, pasti Allah menolong kamu. Dan ini karena penderitaan yang luar biasa, diguncangkan dengan berbagai macam cobaan, berbagai macam ujian, sehingga mengharap-harap pertolongan Allah. Tetapi tidak geser sedikit pun dari ketakwaannya kepada Allah, kesungguhannya dalam mengamalkan agama Allah. Maka langsung dijawab oleh Allah, ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah sudah dekat, sangat dekat. Jadi kalau kita ingin masuk surga itu berani mengorbankan dirinya, mendapat resiko di dalam mengamalkan tuntunan agama Allah. Jangan seperti itu. Surat Bani Sa'il 73, diingat lagi ayo. Memang kita dalam hal ini ada dua bisikan. Ya. Hampir-hampir kamu dipalingkan untuk mengikuti pada umumnya. Kalau mau kamu ikuti pada umumnya yang berlaku di masyarakat ini, mari kita bersama. Kalau tidak mau ikuti bersama-sama dengan kami, pergi, kamu tidak boleh hidup di sini. Nah, itu terjadi. Terjadi itu. Tapi ada risikonya. Kalau kamu mau mengikuti mereka, dianggap kamu menjadi sahabat yang setia oleh manusia tadi. Tapi diancam oleh Allah. Tapi kalau kamu mengikuti, lebih taat kepada Allah, dijanjikan oleh Allah, diselamatkan, diridhai oleh Allah. Tapi kamu diancam oleh manusia itu. Mari baca ayatnya. Surat Al-Isra, surat ke-17, ayat 73 sampai 75. Wa in kadu layaftinunaka 'anil ladzi auhayna ilaika litaftari 'alaina ghairahu wa idzal latakhuduka khalila walaula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila idzal adzaqna dhi'fal hayati wa dhi'fal mamati tsumma la tajidu laka 'alaina nasira. Dan sesungguhnya mereka hampir memalingkan kamu dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu, agar kamu membuat yang lain secara bohong terhadap kami. Tidak kamu mengikuti Al-Quran, hampir-hampir manusia itu membujuk kamu supaya berbelok dari tuntunan Al-Quran itu, mengikuti umumnya yang berlaku di masyarakat itu. Ya. Jangan tidak mau mengikuti umumnya. Masyarakat di sini umumnya begini. Ya. Kalau kamu tidak mau mengikuti umumnya di sini, terus dibaca ayatnya. Dan kalau sudah begitu, tentulah mereka mengambil kamu menjadi sahabat yang setia. Kalau kamu mau mengikuti umumnya di masyarakat itu, kamu dianggap menjadi sahabat yang setia. Kalau kamu orang suka berdakwah, dai, ya, dipesan oleh masyarakat itu supaya mengikuti apa yang dikehendaki masyarakat itu. Jangan nyinggung-nyinggung. Misalnya masyarakat itu suka judi, suka selamatan, minta selamat pada danyang, ya. Terus suka labu di Segoro Kidul sana, ya lah. Lah kamu malah, oh ya ini sedekah, baik-baik. Nah, ini mubalig yang wawasannya luas. Ini mubalig yang toleransinya tinggi. Ini mubalig yang ilmunya luas. Ya, maka bisa melayani masyarakat, gawe senenge masyarakat. Nek masyarakat senenge judi ya, entukno niatmu aja judi gitu loh. Boleh kamu judi. Ning niate sekedar untuk jaga lek saja. Ya, itu aja niat selamatan, niatmu sedekah. Nah, itu wawasannya luas kan? Cari mubalig yang begini ini, empuk, enak, diterima masyarakatnya seneng kabeh. Aja kae gitu ya. Lah masyarakatnya waduh. Kalau kamu mau baliknya semacam itu tidak bisa nuruti kemauan masyarakat, ya akan jadi apa nih? Masyarakat ini sudah mantep, berkeyakinan kebiasaan begini sudah mantep, jangan diwah-wah. Tidak usah ngikuti Rasul. Rasulnya kan orang Arab, kita itu orang Jawa, Islamnya harus di Jawa, dijawakan. Ini ngerasa Islam di Jawa. Nah, ini dah karma Islamnya dijawake. Terus baca ayatnya tadi. Dan kalau kami tidak memperkuat hatimu, niscaya kamu hampir-hampir condong sedikit kepada mereka. Ya, kalau kamu tidak kuat hatimu, kalau imanmu tidak kuat, oh kamu mengikuti mereka. Ya dah, nek ikuti mereka diturangkul dari orang yang berwawasan luas, dihormati, disegani, ya, diambil sahabat yang setia kok. Nek kowe ora, wah kowe dirasani, dibekot, dikucilkan, diancam, kowe sok nek mati ora dipendem. Ya. Tapi akibatnya apa? Terus. Kalau terjadi demikian, benar-benarlah kami akan rasakan kepadamu siksaan berlipat ganda di dunia ini, dan begitu pula siksaan berlipat ganda sesudah mati. Dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun terhadap kami. Ya, kalau kamu itu mereka disubyo-subyo oleh masyarakatmu karena kamu mengikuti mereka menyalahi Rasulmu, tunggu. Dan saya siksa kamu berlipat ganda di dunia maupun sesudah mati. Dan tidak ada penolong bagi kamu. Maka orang yang mengamalkan tuntunan orang yang beriman betul itu mau mengorbankan dirinya untuk kepentingan agamanya. Walaupun harus dikucilkan, dibaikot oleh masyarakatnya, tapi dicintai Allah. Lebih suka daripada dicintai masyarakat, tapi dibenci oleh Allah. Ya, kita semua kembalinya nanti kepada siapa? Allah kan? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau kita kembali pada Allah, nanti kita masyarakat yang mencintai kita tadi gak bisa berbuat apa-apa. Apa punya kita takut kepada manusia, tidak takut kepada Allah. Sedang Allah sudah mengatakan, coba di surat Al-Hujurat ayat 7 itu dibaca. Surat Al-Hujurat ayat 7. Surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 7. Wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal 'isyan ulaika humur rasyidun. Ya, itu diperhatikan betul ayat itu. Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalanganmu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti kemauan kamu dalam beberapa urusan, benar-benarlah kamu akan mendapat kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Ingat gak? Di kalangan kamu itu ada Rasulullah. Artinya dalam hidup ini Allah telah mengangkat seorang Rasul sebagai uswatun hasanah, suri teladan yang baik yang untuk diikuti. Ya, untuk diikuti. Kalau Rasulullah itu untuk kamu paksa mengikuti kamu, artinya tidak kamu mengikuti Rasul, tapi tuntunan Rasul kamu paksa untuk menyesuaikan dengan kemauanmu, bukan kamu akan senang, kamu akan mendapati kesusahan, akan susah. Tetapi Allah telah memberikan ketetapan di situ, ya ta? Maka di situ la yutiukum fi katsir minal amri la'anittum. Kalau Rasul untuk mengikuti kehendakmu, sungguh, dan kamu menemui kesusahan. Walakin Allah hababa ilaikumul iman. Tetapi Allah sudah menanamkan rasa cinta di hatimu, suatu keimanan. Wazazanahu fi qulubim. Dan dihiasi, iman itu menjadi hiasan di dalam hatimu. Wa karoha ilaikumul kufra. Tanamkan rasa benci kepada kekafiran. Rasa benci kepada kefasikan, wal fusuqa wal isyan. Rasa benci kepada kekufuran. Ya. Keimanan itu indah dalam hatinya. Benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Maka walaupun masyarakatmu menghendaki untuk mengikutinya karena iman sudah terpatri dalam dirinya, tidak sudi kamu ikuti kamu untuk meninggalkan aturan Rasulullah. Apapun yang akan terjadi, saya akan hadapi. Nah, itu orang yang terpatri dalam dirinya iman. Ya. Ora kok terus dipenjir, wah, timbang dirasani wae, nganti ra penak, ya wis melu lah, eleke apa? Eleke apa? Lah kowe nyimpang dari aturan Rasulullah, eleke apa? Kalau kamu menjadi orang yang beriman itu, yang kamu jadikan suri teladan yang baik itu Rasulullah. Rasulullah itu tidak mau kompromi dengan sifat-sifat kekafiran. Ya. Tidak mau sifat. Mempunyai sifat tegas, tarik garis tegas. Iman, kafir. Ya. Baik, buruk. Salah, benar. Itu Rasulullah. Jadi tidak mau ditawar-tawar sedikit saja, enggak mau. Nah, itu makalah kita beragama Islam itu berani. Untuk kalau perlu mengorbankan dirinya untuk kepentingan agama Allah ini. Kalau tidak begitu, jangan kira masuk surga. Maka dibaca surat Ali Imran 142. Itu bukti-bukti kalau kita ingin surga itu tidak kok. Pokoknya salat, poso, guyup neng masyarakat, cuk mlebu swarga. Tidak begitu. Ya, dilihat dulu. Apa yang kamu lakukan itu? Guyup dengan masyarakat, bertentangan dengan Allah, dengan Rasulullah, apa tidak? Nah, gitu. Kalau bertentangan, mestinya berpihak kepada Allah dan Rasul. Walaupun harus mendapat risiko dari masyarakatnya. Masyarakatmu itu manusia, ya. Nantinya pun mereka akan mati kembali pada Allah dan Rasulnya. Tidak bisa berbuat apa-apa kalau Allah sudah membuat keputusan mereka dipanggil oleh Allah, tidak bisa berdaya apa-apa. Nulungi diri aja tidak bisa, apalagi nulungi kamu. Ayo dibaca. Surat Ali Imran, surat ketiga, ayat 142. Am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Ya, perhatikan ini. Padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu dan belum nyata orang-orang yang sabar. Ya kan? Am hasibtum antadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Kita semua menginginkan masuk surga. Allah bertanya, apa kira kamu masuk surga? Sebelum Allah melihat dengan nyata, kamu itu termasuk orang yang bersungguh-sungguh, berjihad, bersungguh-sungguh di dalam mewujudkan imanmu dalam kehidupan. Mengamalkan agamamu dengan sungguh-sungguh. Mengamalkan agamamu tanpa pamrih, tanpa takut dengan siapapun, kecuali hanya pada Allah. Allah belum melihat bukti kamu itu. Baru dirasani tanggane wis pusing. Gitu? Wah, tanggane digawe, aku ora diundang. Semua diundang, kok saya tidak diundang. Nah, gitu? Mergane kamu tidak mau rukun, tidak mau ikut umumnya di masyarakat itu. Padahal kalau beragama jangan ikut umumnya orang. Allah sudah mengatakan, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yahrusun. Kamu beragama itu jangan mengikuti umumnya di muka bumi ini. Ya, kalau kamu mengikuti umumnya orang, yudilluka sabilillah, kamu akan tersesat dari jalan Allah. Karena kebanyakan umumnya manusia di muka bumi itu hanya beragama itu dasarnya dzon, sangka-sangka, kira-kira. Yattabi'una ila dzonna, kebanyakan hanya mengikuti prasangkaan belaka. Barangkali begini ini baik, barangkali begini ganjarannya besar, barangkali ini, barangkali. Padahal perbuatan yang mendatangkan pahala itu sudah ditetapkan oleh Allah. Jangan menurut angan-anganmu sendiri. Jangan menurut angan-angan ahli kitab yang kosong. Ya, coba diingat lagi ini ayatnya, 123 Nisa ini. Jadi, jangan kamu mengangankan sendiri, membuat cara sendiri, ini pahalanya besar. Enggak, pahala itu sudah ditentukan oleh Allah. Jangan membuat sendiri, terus di ganjarannya dihitung-hitung dewe. Oh, tanggal 1 surai, tanggal 10 surah. Nak kue sholat, batang rekaat, membaca Fatihah sekali, baca kul huwallah 50 kali, kamu akan diampuni dosamu 50 tahun yang lalu dan 50 tahun yang akan datang. Ada kan itu? Nah, angen-angenmu sopo, angen-angennya sopo. Itu angen-angenmu kosong. Coba dibaca ayat-ayatnya tadi. Surat An-Nisa surat keempat ayat 123. Laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab. Man ya'mal su'an yujza bihi wa la yajid lahu min dunillahi waliyyan wa la nasira. Pahala dari Allah itu bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong dan tidak pula menurut angan-angan ahli kitab. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu. Dan ia tidak mendapat perlindung dan tidak pula penolong baginya selain dari Allah. Ya, ya enggak? Jadi pahala dari Allah itu jangan menurut angan-anganmu dan angan-angan ahli kitab yang kosong. Kosong itu hanya tanpa dasar. Membuat sendiri terus diangan-angan sendiri ganjarannya sekian. Ya. Jangan berbuat sendiri, sudah ditentukan oleh Allah. Maka cara beragama jangan mengikuti umumnya manusia di muka bumi ini. Mereka umumnya hanya mengikuti angan-angan kosong. Nah, kalau beragama tidak boleh mengikuti umumnya manusia bagaimana? Ikuti Allah dan Rasulnya. Allah mengutus Muhammad Rasulullah itu sebagai uswatun hasanah. Suri teladan yang baik yang harus diikuti. Jejaknya. Jangan malah meninggalkan tuntunan Rasulullah mengikuti omongan orang yang dasarnya hanya kira-kira. Kira-kira gini ini ganjarannya besar, kira-kira. Loh, agama Islam itu sudah jelas kok nganggu kira-kira barang. Jadi semua yang dalam agama Islam tidak ada kira-kira. Sesuatu yang kira-kira kan belum jelas kebenarannya. Tapi dalam Islam agama kita, agama Islam itu yang jelas diterangkan, yang halal jelas, yang haram jelas, yang baik jelas, yang buruk jelas. Tidak ada yang remeng-remeng itu, tidak ada. Maka sampaikan Islam itu apa adanya. Nah, kalau saya menyampaikan apa adanya ditentang oleh manusia, nah risikonya begitu. Di tengah-tengah masyarakat jahiliyah, Nabi dulu menyebarkan Islam, dianggap asing ajaran Islam ini. Maka banyak tantangannya. Tapi Nabi sudah mengisyaratkan, nanti akan datang lagi Islam itu bila mana diamalkan dengan semestinya tanpa lagi seperti asing ketika baru, seperti ketika baru datang. Bada al-Islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban. Wa sayaudu ghoriban. Kama bada. Akan kembali asing lagi sebagaimana ketika baru datang. Tapi Nabi mengatakan fatuba lil ghuraba, bahagia orang yang dikatakan asing tadi. Siapa itu? Alladzina yuhyuna ma amatanas min sunati. Alladzina yuslihuna inda fasadin nas. Itu orang yang berbuat kebaikan di tengah-tengah rusaknya manusia. Orang yang menghidup-hidupkan sunnah Nabi ketika sunnah Nabi dipadamkan oleh manusia. Asing. Saya tahu. Beberapa waktu yang lalu pengajian kita di Purworejo itu tanpa asing. Di demo. Tidak boleh Purworejo Jawa Tengah itu loh. Tadi malam saya lihat di Purworejo juga. Ya, ada pesta miras, seketika itu juga 10 orang mati kabeh. Sekarang kalau pesta miras mati itu asing enggak? Zaman sekarang usum. Melihat begitu itu tidak asing. Pesta miras karena kelebihan dosis, 10 orang mati. Ini berita dari TV One tadi malam. Saya melihat, loh ini Purworejo. Nah gitu itu harusnya pemerintah setempat, ulama setempat harusnya jeli yang terjadi begitu itu. Kenapa pengajian mencegah? Semua itu perbuatan setan. Mabuk-mabuk kan perbuatan setan. Di pengajian tidak mungkin diajarkan itu. Lah kok malah diupra-upra orang itu coba. Bareng pesta miras nganti mati 10 wong coba. Boleh kita karo Gusti Allah. Boleh karo Gusti Allah. Daerah-daerah lain juga begitu. Ngaji dihalang-halangi. Diajak berbuat baik, dicegah, dihalang-halangi. Tunggu akibatnya. Allah akan datangkan azab nanti. Maka orang yang berpikiran sehat tidak bisa menerima begitu. Pesta kok pesta miras. Menurut Quran itu rijsun min amali syaitan fajtani buhu. Itu perbuatan setan supaya dijauhi. Lah kok malah ngaji Quran yang dikatakan oleh Nabi khairukum man ta'alamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu itu orang yang belajar dan mengajarkan Quran. Itu manusia yang paling baik itu belajar dan mengajar Quran. Lah kok malah diusir-usir. Berarti kamu tidak mau manusia yang paling baik, daerahmu, desamu dipakai oleh orang-orang yang paling baik. Tidak boleh, akan dikirim oleh Allah orang yang jahat nanti yang akan mengadakan aktivitas di daerahmu. Negara ini juga begitu. Kalau di negara yang mayoritas berpenduduk beragama Islam itu diajarkan kebaikan tidak boleh, nanti akan diazab oleh Allah. Coba dibaca surat Bani Israel ayat 16 itu. Saya ngomong bukan ngawur. Semua itu ada tuntunannya. Dan bisa diperhatikan, dibuktikan kebenaran wahyu Allah itu. Surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 16. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira. Ini perhatikan, fadammarnaha tadmira. Apa itu yang kita tunggu? Ayo dibaca. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu. Maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Perhatikan ini. Ya. Allah akan menghancurkan suatu negeri, suatu desa, suatu kampung. Ya. Diperintahkan oleh Allah untuk taat kepada Allah, lah kok malah berbuat durhaka. Orang-orang yang hidup mewah, orang-orang kaya, para pejabatnya hidup supaya taat pada Allah, malah durhaka. Oh, berarti sudah sepantasnya kalau negeri itu, desa itu, kota itu saya hancurkan negeri sehancur-hancurnya. Maka kalau di ajarkan yang baik tidak boleh, maka kehancuran pasti akan datang. Sudah banyak kejadian negeri yang dihancurkan oleh Allah. Desa-desa, kota-kota yang dihancurkan oleh Allah. Coba diteliti. Yang dihancurkan oleh Allah itu kenapa itu? Biasanya sudah keterlaluan kurang ajarnya kepada Allah. Maka kita tentu tidak menginginkan negeri yang mayoritas berpenduduk beragama Islam dihancurkan oleh Allah sehancur-hancurnya. Maka kita gelar, kita buka pengajian-pengajian, kita ajak kembali pada Quran dan sunnah Nabi ini. Jangan sampai negeri ini dihancurkan oleh Allah sehancur-hancurnya. Nah, ini harus disadari ayat ini. Kalau Allah berjanji itu pasti tepat. Nah, maka itu kalau kamu ingin masuk surga, akan dilihat oleh Allah. Ya, Walama ya'lamillahu ladina jahadu minkum. Apa kira kamu masuk surga sebelum Allah melihat kamu betul-betul orang yang berjihad bersungguh-sungguh di dalam mengamalkan agamamu? Wa ya'lamu sabirin, dan Allah akan melihat bukti kesabaranmu. Sabar di dalam menahan derita, sabar dalam menahan penderitaan, sabar di dalam digoncangkan ini karena melaksanakan tuntunan Allah. Mendapat tekanan, mendapat rintangan, mendapat pekotan, mendapat usiran, kamu sabar, tetap tangguh di dalam agama Allah, Allah akan menolongnya. Kalau belum kamu melihat, kalau Allah belum melihat kesungguhan dan kesabaranmu, apa kamu mira masuk surga? Maka kalau sering saya katakan, kalau saudara ngaji kok belum pernah dapat apa-apa, belum pernah dapat ujian, mesti orang amal ke kowe. Amal ke hasil kajinya mesti akan dapat. Itu sudah sunatullah. Masuk hari ngaji MTA, wah kok makin disenengi. Kabeh-kabeh manusia masyarakat senang dengan kita. Lah apa-apa aku ya cek gelem kok sana jangan ngaji kok. Malah dibanding ke, loh aku beda tau, kaya podo-podo ngaji neng MTA, sing kaya ngene ora gelem ngene lah kuwi sing ngajine wis suwe apa-apa jek gelem jek kaya biyen jek padha wae kok. Nah, itu mesti ra ngamalke. Tapi bagi masyarakat yang mengerti, yang senang itu tadi, lah kuwi nek ngaji ra tau ngrungokke wulangane kok. Lah nek sing paham ya kuwi apa-apa jek gelem. Soale apa tuh? Kan bermasyarakat itu penting. Supaya kita bisa bergaul baik dengan masyarakat. Memang ngaji itu tidak akan menjauhkan diri dari masyarakat, tidak. Allah tidak melarang kamu bergaul, berbuat baik, berlaku adil dengan siapa saja. Dibaca ayatnya, surat Mumtahanah ayat 89 itu. Kita bergaul bukan ngaji untuk menjauhi masyarakat, tidak. Tetap kita bergaul. Wong Islam itu sangat sangat toleransi kok. Ya, wong beda agama aja boleh kok. Lakum dinukum waliyati agamamu, laksanakan rota keyakinan agamamu. Saya melaksanakan keyakinan agamaku. Antara kamu melaksanakan agamamu, aku melaksanakan agamaku, tidak usah saling ganggu-mengganggu. Saling menghormati. Terus dengan orang beragama lain, apalagi sama muslim. Ya, pokoknya sama. Qur'annya sama, hadisnya sama, kiblatnya sama, nabinya sama, Tuhannya sama. Hanya perbedaan sedikit-sedikit saja. Kenapa harus terjadi pertengkaran, perkelahian, permusuhan? Ya, nah, kamu senangmu gitu, ya sudah. Lana amaluna walakum amalukum. Itu dah. Bagiku amalku, nanti Allah yang akan menilai. Bagimu amalmu, nanti Allah yang menilai. Ya, mari kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk mencari kebaikan. Apakah yang sampai kepada kebaikan di sisi Allah nanti kamu atau saya? Saling menghormati. Jangan kamu menilai ibadah saya, jangan saya menilai ibadahmu. Nanti Allah yang akan menilai. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Sudah. Terus saya dibaca ayatnya. Surat Al-Mumtahanah surat ke-60 ayat 8 dan 9. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qatalukum fid-din wa akhrajukum min diyarikum wa zaharu 'ala ihrajikum an tawallawhum wa may yatawallahum fa ulaika humuz zalimun. Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama, dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Paham enggak? Jadi kita itu Islam itu mengajarkan, tidak melarang kamu bergaul, berlaku baik dengan siapa saja. Termasuk dengan orang kafir. Boleh berlaku adil, berlaku baik. Allah cinta kepada orang yang berlaku adil. Tapi, itulah, yang dilarang oleh Allah itu, kamu tidak boleh, berkawan saja enggak boleh. Berkawan saja enggak boleh. Ya. Innama yanhakumullahu 'anil ladzina qatalukum fiddin wa yukhrijukum an diyarikum. Jadi di situ wa dhahara 'ala ikhrajikum antawallahum wa may tawallahum fa ulaika humud zalimun. Coba dibaca ayatnya itu. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qatalukum fid-dini wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum wa may yatawallahum fa ulaika humuz zalimun. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Perhatikan ayat ini. Ya, tadi ayat sebelumnya Allah memberikan kelonggaran. Boleh kamu berlaku baik, berlaku adil kepada siapapun. Selama mereka tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu karena Islam. Tidak memerangi kamu karena agamamu, karena Islam. Ya, tak? Karena Allah cinta kepada orang yang berlaku adil. Ayat kelanjutannya, innama yanhakumullahu 'anil ladzina qatalukum fiddin wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum antawallahu wa may yatawallahu fa ulaika humud dzalimun. Ya, di situ terangkan sesungguhnya Allah melarang kamu menjadikan mereka, ya, orang-orang yang memerangi kamu karena kamu karena agamamu, memusuhi kamu, mengusir kamu dari kampung halamanmu karena agamamu, kamu menjadikan mereka kawan saja tidak boleh. Dan menjadikan kawan orang-orang yang membantu untuk mengusir kamu karena agamamu. Siapa yang menjadikan mereka menjadi kawan, kamu orang zalim. Begitu indah tuh Islam itu. Hidup berdampingan dengan orang kafir mau, dengan agama lain mau, saling hormat, menghormati, jangan kamu mengusir aku karena agama. Ya, maka lakum dinukum waliya, diberi kebebasan, agamamu laksanakan menurut agamamu, agamaku tak laksanakan menurut agamaku. Satu sama lain saling menghormati. Nah, Allah melarang keras. Tidak boleh menjadikan kawan orang yang memusuhi kamu karena agama. Mengusir kamu karena agama. Mengusir kamu dari kampung halamanmu karena kamu ngaji. Karena mengamalkan agama Islam diusir. Mengamalkan tuntunan Quran dan Sunnah dimusuhi, diperangi. Nah, Allah mengatakan kamu menjadikan mereka temanmu aja gak boleh. Siapa menjadikan orang yang memusuhi, karena kita mengamalkan agama Islam, dimusuhi, diperangi, diusir. Termasuk orang-orang yang membantu pengusiran, membantu memusuhi orang-orang yang mengamalkan agama Islam ini. Tidak boleh kita berteman dengan mereka. Tegas kan Islam itu? Jadi bukan ini aliran keras, tegas. Karena Islam mengajarkan begitu. Toleransinya Islam itu sangat tinggi. Saya tidak akan mengusir kamu, tidak akan ngerusui kamu beragama. Kamu juga jangan mengusir, apalagi sampai kamu mengusir. Kecuali kalau saya menjadi penjahat di kampung ini kamu usir, nah pantas. Hanya saya menjadi orang Islam, mengamalkan Islam, mengkaji Islam, kok kamu usir? Tidak pantas saya berkawan dengan kamu. Ini Allah yang mengatakan, bukan saya, Coba diresapi nanti dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8 ayat 9. Dibaca ulang-ulang nanti. Ada enggak orang yang mengusir kita karena mengamalkan agama? Nah, ada kan? Allah mengatakan begitu karena ada orang yang mengusir kita itu. Memusuhi kita, memerangi kita karena agama. Tapi kalau kita judi, kita main, kita demeni bojone wong malah ra diusir. Enggak diusir tuh, enggak diperangi tuh. Pernah saudara lihat ada orang judi kampung di situ, ada orang pelacuran di tempat itu diusir, pernah? Nah, malah dilindungi. Saya cungi jempol ini, ya, wali kota Surabaya, Bu Risma itu, membubarkan tempat pelacuran, tapi kontroversial, ada yang setuju, ada yang tidak, setuju. Wong Islam ya ini saya ngerasa setuju. Wah, lainnya ini dibubarkan, soalnya aku harus butuh. Nah, itu dah. Harusnya syukur, alhamdulillah. MTA mendukung 100%. Nah, perlu 1000%. Dukung itu. Wali kota perempuan, tapi hebat. Wali kota laki-laki aja tidak berani nutup kok. Perempuan malah berani nutup. Nah, kalau saya nutup, kalau saya butuh, repot. Nah, Menteri Kesehatan juga komentar itu. Menteri Kesehatannya padahal perempuan. Ya. Apa menjamin kira-kira ditutupnya itu akan menyelesaikan permasalahan? Nah, kecuali kalau tidak ada laki-laki yang membutuhkan wanita selain istrinya, lah itu baru ditutup itu perlu. Ditutup itu menyelesaikan masalah. Ya, lagunya berarti tidak membenarkan kalau laki-laki butuh wanita yang bukan istrinya. Dibenarkan toh berarti? Bukti membenarkannya, maka disediakan tempat laki-laki yang butuh wanita bukan istrinya. Iki lho nggone ning kono kuwi. Itu jelas tempatnya, lokalisasinya jelas. Kenapa mereka-mereka tidak malah membubarkan, mengusir, merusak itu? Kok malah sing nggon ngaji sing dirusak? Ya. Sing nggon ngaji malah dibubarke, malah diusir. Sing nggon jelas-jelas kemaksiatan, kemungkaran, dan pemerintah pun sebenarnya mengatakan pekat itu termasuk penyakit masyarakat. Malah diuri-uri, diupeni, diobati, kok tidak nulari penyakitnya. Nah itu kan. Nah alasannya, wah lah nanti nek bubarkan terus mereka dikasih pekerjaan apa. Lu diberi alat oleh Allah, kok ini apa kau nggak kerja? Ya, itu di alat pekerjaanmu ini gitu tuh. Kalau Allah menjadikan alat itu untuk bekerja menjadi mencari nafkah kan dia dikatakan oleh Allah rijsun min amali syaiton fastanibuhu. Kan mestinya gitu. Tidak keji. Wong itu takrobu saja dilarang, wala takrobu zina innahu fahisatan. Perbuatan mendekati zina itu perbuatan keji. Apalagi zinanya baru mendekati aja perbuatan keji. Nah mestinya kalau ditutup itu logikanya berarti laki-laki kalau mencari wanita jangan yang tidak halal. Kamu sudah punya istri-istri, kalau memang istri-istri kurang tambah boleh kamu nikah lagi lah gitu kan. Ya kenapa kamu harus mencari tempat pelacuran? Ini anehnya yang begitu ditutup itu ada kontroversial. Ono sing setuju, ono sing ora setuju. Ini pengajian ditutup malah dua setuju. Sing ora setuju meneng tok mung germang-germeng. Ngaji kok ya dibubarke. Ngaji kok ya dibubarke. Ya salah ya. Ora wani nyuwara. Ya, maka kita tidak mengharapkan pertolongan siapapun. Allah yang kita harapkan pertolongannya. Insyaallah janjinya Allah mesti benar. Karena Allah menjanjikan intansullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kamu menolong agama Allah, Allah menolong kamu dan meneguhkan pendirianmu. Walaupun diguncang ya. Ya. Masad humul ba'sa wadhara wa zulzilu. Ya. Dikambul ditimpa suatu penderitaan, kesengsaraan, dan diguncangkan berbagai macam ujian. yang diharap pertolongan Allah. Mata Nasrullah. Kapan pertolongan Allah datang? Allah sudah menjawab, ala inna Nasrullah qarib. Tahuilah pertolongan Allah dekat. Asal kamu sabar, terus konsisten di dalam melaksanakan agama Allah ini, pertolongan Allah mesti datang. Maka Allah menolong hambanya itu perlu dilihat kesungguhannya. Sungguh-sungguh apa enggak nih? Kalau sungguh-sungguh mesti ditolong. Kalau tidak sungguh-sungguh, Allah tidak butuh kita. Maka buktikan kesungguhan kita. Karena Allah tadi menanyakan, am hasibtum antadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladzina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apa kamu mengira masuk surga sebelum Allah melihat bukti-bukti kesungguhanmu dalam menjalankan agama Allah ini dan belum melihat bukti kesabaranmu dalam menahan diri untuk melaksanakan kebenaran, walaupun menahan derita dalam mempertahankan kebenaran. Kesabaran itulah yang akan menjadi bukti yang akan mendapat ridhonya Allah, yang akan mendatangkan pertolongan Allah. Apalagi kalau kita ingat apa yang ditimpakan kepada kita itu belum seberapa kalau kita ingat zaman Nabi, zaman sahabat-sahabat Nabi. Masalah sudah sunatullah. Setiap kebenaran dilakukan, ditegakkan, tidak ada jalan mulus, pasti mengalami semak-semak belukar yang banyak duri, ya, rekoso untuk menjalankan kebenaran itu. Tapi janji Allah sangat menggembirakan. Bagaimanapun sulitnya, kalau itu satu kebenaran ditegakkan, itu menjadi sarana hilangnya kebatilan. Ja'al haq wa zahaqal batil. Walaupun awalnya yang kebatilan itu mewarnai, tapi belum munculnya yang hak. Nanti kalau yang hak sudah muncul, kebatilan akan sirna. Tapi harus siap memunculkan kebenaran itu harus penuh kesungguhan dan penuh kesabaran. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, ini selamat datang dari saudara-saudara kita, rombongan 330 orang. Dari Sempor ke Bumen. Sempor ke Bumen. Ya, 5 bis dan 5 mobil. Ya, nah, sudah. Baru datang disemprot dengan begini tadi. Wani apa ora iki ngamalke? Nek mung gurda-gurdu ngasih ora diamalke percuma. Kalau ngamalke betul ya siap nanggung resiko. Ya, siap nanggung resiko. Tapi di balik itu Allah selalu memantau, mengawasi kita. Siap memberikan pertolongan pada kita semua. Ya. Juga cabang Sambung Macan 2. Ya, Sambung Macan 2, 50 orang, satu bis. Binaan Buntu. Buntu berarti tidak lancar ya. Binaan Buntu. Banyumas 20 orang. Ya, insya Allah nanti tidak jadi buntu ya. 20 orang. Cabang Bambang Lipuro, Gunung Kidul, Bantul. Bantul, satu bus. Cabang Kasihan, Bantul, 150 orang. 4 bis dan 2 mobil. Cabang Wedi Klaten 21 orang. Binaan Tanggulangin Jatisrono 20 orang. Binaan Kradenan Kuwu Grobogan 38 orang. Selamat datang saya ucapkan semua. Mudah-mudahan makin kuat iman kita, bersungguh-sungguh bermujahadah dalam melaksanakan agama Allah ini, ya, dan sabar bila mendapat ujian, cobaan dari Allah. Justru itu menjadi kuncinya masuk surga. Kalau kita ingin masuk surga, tidak ada kesungguhan, tidak ada kesabaran, itu ditanyakan oleh Allah. Am hasibtum antadkhulul jannah. Apa kamu mengira kamu masuk surga? Nah, gitu lah. Sebelum kamu dilihat oleh Allah kesungguhan dan kesabaran, sebelum datang kepadamu cobaan, penderitaan, kesengsaraan, diguncangkan dengan penuh ujian-ujian sehingga merasa berat dan mengharap pertolongan Allah. Mata Nasrullah. Kalau pertolongan Allah yang diharapkan, Allah langsung menjawab, ala inna Nasrullah qarib. Ketahuilah pertolongan Allah itu dekat. Insya Allah akan diberikan pertolongan kalau kita sudah pantas untuk mendapat ditolong. untuk dapat pertolongan. Apalagi? Brosur halaman 2 di surat An-Nahl ayat 4. Khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khosimum mubin. Dia telah menciptakan manusia dari mani, tiba-tiba ia menjadi pembantah yang nyata. Pertanyaan, apa yang dimaksud dengan pembantah yang nyata? Dan apakah saudara-saudara kita yang menghalangi dan merintangi, bahkan ingin menutup dan membubarkan pengajian tentang Quran dan Sunnah itu, juga termasuk pembantah yang nyata, Ustaz? Pikiran dhewe kuwi. Jadi Allah menciptakan manusia itu dari mani, tetes air mani. Wis ngerti irung mani? Ya, sudah toh? Nek metune kok irung umbel. Ngono ki rupane kaya umbel kuwi ya toh. Nek metu kok gulu apa jenenge? Nah, ya kaya ngono, rupane menjijikkan. Diciptakan manusia jadi wanita-wanita cantik, putra-putra yang ganteng-ganteng, tapi kok bantah karo perintah Allah. Ngelingono asalmu saka kaya ngono kuwi. Dadi kan manusia kok terus malah bantah kalau sing nyiptakan itu nah. Ya toh? Membantah itu menentang. Pembantah, penentang yang paling keras. Mula diingatkan oleh Allah, jangan kementus. Elingo asal kejadianmu mung kaya ngono kuwi lah kok bareng diciptakan oleh Allah, diberi akal sehat, diberikan akal sehat, pancaindra sempurna, lah kok malah nantang Gusti Allah. Apa menang kira-kira? Nantang Gusti Allah menang ora kira? Iya. Tidak ada riwayatnya. Zaman dahulu penentang-penentang kebenaran kok akan beruntung tidak ada riwayatnya. Pasti akan hancur. Fir'aun yang pernah ngaku jadi Gusti Allah aja. Sampai membuat undang-undang kalau bayi lahir laki-laki dari Bani Israil, bleh. Pateni dikubur. Itu Fir'aun. Ngaku dadi Gusti Allah kan orang udah kuasa luar biasa tuh. Yang memberi itu Allah. Lah kok bareng diberi kekuasaan begitu, jadi raja, diberi kekayaan, malah menantang Allah, malah ngaku dirinya jadi Allah. Yang menyembah Allah malah dibelai. Ya, kok nyembah yang dirinya sendiri? Sudah, dibelahkan karo oleh Allah. Sekarang ada bayi lahir, laki-laki yang mestinya kami bunuh. Kamu bunuh. Ya, sekarang kamu temukan di sungai. Ya, kamu bawa pulang ke istana, kamu besarkan di situ. Gedekke diopeni iki sing arep mateni kowe besok ben. Ya wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Ya ta? Manusia pandai berskenario. Membuatkan perencanaan. Makar itu perencana jahat. Allah sebaik-baik penggagal rencana jahat itu. Ya. Kuasa yang luar biasa dah keterlaluan. Sudah, Allah masukkan Musa dari Bani Israil yang mestinya dibunuh, dah cemplung ke kotak, hanyutkan di sungai Nil. Ditemu istrinya Fir'aun, bawa pulang, diupeni. Ya, ini nanti yang menjadikan hancur, tumbang kerajaanmu, mati kamu karena Musa ini. Betul tak akhirnya? Nah, akhirnya dia mau ngejar Musa, mau dibunuh itu. Ya, Allah berikan mujizat pada Musa, seberangkan laut, beri tongkat ketika dikejar Fir'aun dan tentaranya, sampai di tepi Laut Merah, judekkan Musa, Allah perintahkan, wadrib asokal bahar, pukulkan tongkatmu itu di laut, pukulkan, bukan laut, langsung terbelah, laut itu menjadi dua, ada jalan besar, Musa beserta pengikutnya bisa lewat jalan yang terbelah. Air lautnya tadi. Ya. Fir'aun dengan kesombongan mata gelapnya ikut saja. Masuk di situ tadi. Musa sampai di daratan diselamatkan oleh Allah. Fir'aun beserta tentaranya yang mau membunuh Musa tadi. Tenggelamkan di laut itu. Nah ketika akan tenggelam itu. Musa neto Allah, Fir'aunnya tobat, saya percaya, saya beriman kepada Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Saya beriman kepada Tuhannya Bani Israel. Wis arep mati, tobat wis ora ditampa. akhirnya tenggelam di situ. Nah itu kan, Fir'aun orang luar biasa ini. Sampai jenazahnya katanya sampai sekarang diabadikan biar menjadi pelajaran bagi orang-orang yang di belakang. Ngerti riwayat itu loh. Wong sing wis tau ngaku dadi Gusti Allah sekarang mati bangkainya ini kemarin saya pernah dibawa ke Jakarta fotonya tapi fotonya aja. Fotonya meringis gitu ya. Sudah kali tengkorak meringis tak. Kali awake balum tok wis dah. Tahu dadi Gusti Allah coba. Itu pelajaran ini loh orang yang kuasa raja berkuasa penuh kejam ya seolah-olah orang bakal mati dadi ini mungkin cemplung mati ini cemplung laut coba. Kalah karo nelayan dah. Nah, itu kan itu Allah mau menghinakan. Mana ada orang menentang Allah mengasalmu mung dari status mani yang hina itu kok balik dadi manusia menentang Allah. Banggamu sepiro. Nah itulah ayat itu. Menjadi pelajaran buat kita semua. Kita harusnya bersyukur dari bahan yang hina, jijik, menjijikkan begitu kok. Sudah dijadikan oleh Allah menjadi manusia yang indah gini. Harusnya bersyukur. Aja malah menentang yang menciptakan kita. Tidak akan menang. Apalagi? Brosur halaman 6 di Quran Surat Al-Baqarah ayat 159. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyannahu linnasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab, mereka itu dilaknati oleh Allah dan dilaknati pula oleh semua makhluk yang dapat melaknati. Mohon penjelasan pada kalimat, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati pula oleh semua makhluk yang dapat melaknati. Sudah jelas itu kok. Orang yang dilaknat oleh Allah itu dibenci, dijauhi dari Allah. Kam min talil Qur'an wal Qur'an jal'anuhum. Berapa banyak orang baca Al-Qur'an dan Qur'an melaknatnya. Qur'an dibaca tapi dilaknat oleh Qur'an itu. Orang yang dilaknat oleh Qur'an artinya orang yang hidupnya jauh dari tuntunan Al-Qur'an. Walaupun dia sering membaca Qur'an tapi Qur'an melaknatnya. Dijauhi dia dengan Qur'an itu. Maka orang yang dilaknat Allah hanya dijauhi oleh Allah, dikutuk oleh Allah. Dan orang-orang yang atau makhluk yang bisa melaknatnya, yang bisa membenci, menjauhi, mengutuk, mereka ikut mengutuk. Jadi orang-orang yang menyembunyikan kebenaran yang diberikan oleh Allah mestinya ditampakkan, disampaikan. Lah kok malah disembunyikan, itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh makhluk-makhluk yang bisa melaknat. Maksudnya semua makhluk membenci kepada mereka yang menyembunyikan kebenaran itu. Masuk orang yang menyembunyikan kebenaran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu seorang nabi. Seorang rasul utusan Allah. Disembunyikan. Tidak diakui. Padahal sudah diterangkan oleh Allah. Mereka-mereka yang menyembunyikan kebenaran kenabian Muhammad itu sebetulnya ngerti. Kalau Muhammad itu nabi. Kenal mereka kepada Muhammad. Kalau Muhammad sebagai nabi seperti kenal mereka kepada anak-anak mereka sendiri. Artinya wong tua itu dengan anaknya kenal betul, kalau ini anak saya kan kenal. Nah kalau pura-pura tidak kenal itu orang tua yang tidak genah. Nah maka kenalnya kepada Muhammad sebagai nabi itu seperti kenalnya orang tua kepada anaknya sendiri. Lah kok tidak mengakui? Nah itu dilaknat oleh Allah. Jadi baca coba 146 Al-Baqarah itu. Jadi orang yang tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad, padahal dia sudah diturunkan kitab kepada mereka yang menyebutkan kenabian Nabi Muhammad itu, lah kok menolak? Berarti menyembunyikan kebenaran kan? Maka itu dilaknat oleh Allah. Dilaknat oleh makhluk yang bisa melaknatnya. Surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 146. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum layaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri Alkitab, yakni Taurat dan Injil, mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Dan sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran, nah, padahal mereka mengetahui. Menyembunyikan kebenaran. Kalau Muhammad itu Nabi, kalau Muhammad itu Rasul, itu sebenarnya tahu. Maka dikatakan menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahui. Mereka itu tahu kalau Muhammad itu utusan Allah. Pengetahuan mereka kepada Muhammad bahwa Muhammad itu utusan Allah seperti pengetahuan mereka kepada anak-anak mereka sendiri. Jelas tak Allah menjelaskan itu? Kalau orang mengatakan tidak kenal kalau Muhammad Nabi itu membohongi dirinya sendiri. Dia dikatakan oleh Allah itu kenalnya kepada Muhammad seorang Rasul seperti kenal mereka kepada anak-anak mereka sendiri. Berarti kenal betul lah kok orang tidak mau mengakui, malah disembunyikan kenabian Nabi Muhammad. Nah itu dilaknat oleh Allah. Apalagi? Berasur halaman 8 di surat At-Taubah ayat 118, mohon maaf. Wa 'ala salasatil ladzina khulifu hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa daqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilai tsumma taba 'alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Dan terhadap tiga orang yang ditangguhkan penerimaan taubat mereka hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun telah sempit pula terasa oleh mereka. Serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksa Allah melainkan kepadanya saja. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Sesungguhnya Allah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Mohon dijelaskan siapa saja yang ditangguhkan penerimaan taubatnya itu, Ustaz, dan ya, apa penyebabnya? Ada notnya tadi. Dalam Quran ada notnya dibaca. Ada enggak? Jadi ada ketika perang Tabuk itu dia tidak ikut berperang. Ya. Tidak ikut berperang. Bukan karena dia tidak mau. Dia berlambat-lambatlah berangkat perang. Akhirnya rombongan sudah berangkat. Nah, dia keluar sudah mau berangkat, ternyata sudah tidak ada semua. Yang ada tinggal orang-orang tua yang lemah-lemah, wanita-wanita, dan orang yang tidak mampu untuk berangkat perang. Dia menyesali itu. Ketika diumumkan perang tadi, padahal dia tidak terhalang apa-apa. Awaknya sehat, badannya sehat, ya, rezekinya cukup, kendaraannya pun sehat. Nah, kalau sekarang kan sepeda motornya atau mobilnya baru, duitnya banyak, nyata, awaknya sehat. Nah, ketika Nabi mengumandu untuk berangkat perang Tabuk itu, dia berlambat-lambat perang. Bukannya tidak akan berangkat, dia akan berangkat. Mungkin ngendel ke kudane waras dan baik, tak tututi gitu lah. Mangkata saya kata, oh ya, tak tututi. Nah, ternyata karena kesengsemnya, ya, apa kelupaan atau keselimur urusan dunianya tadi, sehingga setelah tentara rombongan berangkat, dia terlambat. Akan berangkat menempuh jarak jalan jauh. Perang Tabuk itu perjalanan yang sangat jauh. Tidak mungkin dia untuk berangkat sendirian. Dan setelah kesana kemari tanya, loh yang tinggal wanita-wanita, orang-orang tua, dan orang-orang munafik saja. Menyesali dia. Setelah Nabi pulang dalam peperangan, ya bingung. Bingung lah. Karena dia tidak niat tidak untuk berangkat. Sebetulnya ingin berangkat. tapi ketinggalan tadi. Maka diberi pelajaran, sampai dia mengikat dirinya pada tiang masjid itu, karena rasa tobatnya. Dia tidak akan melepaskan ini sebelum Rasulullah yang melepaskannya. Jadi menyiksa diri diikat pada tiang masjid itu. Dan dia tidak akan melepas sebelum yang melepas Rasulullah. Nah, sekiranya setelah kira-kira 50 hari dia menyiksa diri atau tobat tadi, nah, baru turun ayat ini yang menerima taubatnya orang itu. Dalam suatu riwayat diterangkan, tiga orang itu yaitu Ka'ab bin Malik, yang tidak ikut perang Tabuk, Hilal bin Umayyah, kemudian Murarah bin Rabi'. Tiga orang itu yang tidak ikut dalam peperangan Tabuk, bukan sengaja tidak ikut, karena tertinggal tadi. Maka setelah perang Tabuk selesai, rombongan Nabi pulang, dia mau melapor pada Nabi, dekat pada Nabi, dan sebagainya lah. Tidak diterima oleh Nabi, sampai dia mengikat diri. Di masjid itu tidak akan saya lepas, kecuali yang melepas itu Rasulullah. Dan dia merasa bertobat betul, menyesal betul. Nah, terus turun ayat itu, yang menerima taubat tiga orang yang ditangguhkan taubatnya tadi. Apalagi? Jika saya menyebarkan berita fasik, gara-gara saya tidak tahu pasti berita tersebut benar atau salah, setelah diteliti ternyata berita tersebut bohong, saya menyesal dan bertaubat. Bagaimana cara saya bertaubat, padahal saya yang paling banyak menyebarkan berita bohong tersebut, Ustaz? Ya. Pikul aja dosanya, tunggu akibatnya nanti. Ya. Kalau tadi kan Allah mengatakan siapa paling banyak menyebarkan berita bohong itu, paling besar menanggung dosanya. Ya rasa no. Maka dari itu, jangan suka menyebar berita. Berita bohong. Lah, untuk mengetahui berita itu bohong apa tidak, maka diuji dalam bahasa Qurannya disebut tabayun. Genah kesek bener apa tidak berita itu. Yang diseru untuk tabayun itu orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Boleh dibaca saja ayatnya. Ya. Surat Al-Hujurat, surat ke-49 ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum natimin. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Ya kan? Orang yang beriman siap mendengar berita, kalau orang fasik membawa berita diuji kebenarannya, tabayun. Ya. Nah, itu kan kalau yang membawa orang fasik. Lah kalau yang membawa berita itu ustaz. Yang bawa berita itu yai, yang bawa berita itu siapa saja. Untuk mengetahui itu fasik apa tidak, dilihat beritanya. Kalau beritanya itu berita bohong, disebarlah, oh berarti si pembawa beritanya itu orang fasik. Karena tanda-tanda kefasikan menurut Allah itu alladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard. Surat Al-Baqarah ayat 27 ya. Orang fasik itu suka merusak janjinya kepada Allah setelah janji itu diikrarkan dengan kuatnya. Janji pada Allah saja dirusak. Dan suka membuat sesuatu yang oleh Allah untuk disambung tapi diputus. Termasuk memutus persaudaraan. Kalau dia sesama muslim, suka ngabar-ngabarkan berita jelek tentang saudaranya sesama muslim, berarti orang ini memutuskan persaudaraan sama muslim. Nah, mestinya kalau itu saudaramu betul-betul itu berbuat jelek, bukan kamu kabar-kabarkan, tapi tawasau bil haq. Wasiat mewasiati kepada kebenaran. Wasiat mewasiati dengan kesabaran. Apalagi berita itu tidak terjadi, tapi kamu buat seolah-olah nyata, kamu sebarkan. Nah, kefasikannya di situ. Fasik gitu. Wa yufsiduna fil ardi. Orang fasik itu suka membuat kerusakan di bumi. Buat kerusakan. Merusak aturan, merusak persaudaraan, merusak tata tertib. Segala bentuk kerusakan, apa yang dia lakukan? Merusak persaudaraan. Merusak ukhuwah. Ya, hanya karena kedengkian. Suka menyebar berita bohong supaya orang itu jauh dengan mereka. Nah, itu fasik itu. Dikabar-kabarkan yang tidak-tidak biar orang membenci. Nah, mestinya kalau ada orang berselisih saja sama muslim, berselisih, fa aslihu baina akhwaikum. Islahkanlah mereka yang sedang berselisih itu. Nabi kita sampai mengatakan mengislahkan dua saudara muslim yang berselisih nilainya lebih afdol daripada nilai sholat, nilai puasa, dan nilai sedekah. Ya, karena perselisihan sesama muslim kata Nabi itu pencukur. La aqulu tahliku sya'ra walakin tahliku din. Aku tidak mengatakan pencukur rambut tetapi pencukur agama. Maka kalau ada orang muslim kok ya, bertengkar dengan sesama muslim, itu sama-sama tidak pakai aturan agama, agamanya dicukur, dah habis. Ya. Rambut itu kan dicukur, dah habis. Tak? Maka Nabi, saya tidak mengatakan pencukur rambut, tapi pencukur agama. Tidak sepantasnya sesama muslim berkelahi. Tidak sepantasnya sesama muslim menjatuhkan nama baik saudaranya sama muslim. Tidak sepantasnya sama muslim menumpahkan darah sama muslim. Tidak sepantasnya sama muslim merugikan hartanya sama muslim. Karena sama muslim kata Nabi, haramun damuhu wa irduhu wa maluhu. Haram darahnya, haram kehormatannya, haram hartanya. Maka kalau sampai terjadi sama muslim kok berkelahi. Kamu mendamaikan yang berselisih itu, nilainya lebih afdol daripada nilai sholat, nilai puasa, nilai sedekah. Nah, tapi ini sudah tidak dihirau. Ayatnya jelas, hadisnya jelas, ini orang digatekke. Maka Nabi pernah mengatakan akan datang suatu masa Islam itu tinggal namanya ngakune yo Islam, tapi perilakunya jauh dari aturan Islam. Perilakunya dituntun oleh hawa nafsu, bukan dituntun oleh Quran dan Sunnah. Hawa nafsunya. Bisa nyakiti saudaranya sesama muslim itu lega hatine. Ya. Bisa menganiaya, bisa menyerang, bisa merusak sesama muslim itu hatine lega. Itu hawa nafsu. Nafsu setan itu. Ya. Kalau kamu muslim mestinya saudara saya menderita saja saya. Bagaimana sudah penderitaan itu segera bisa teratasi. Karena persaudaraan sama muslim itu seperti satu tubuh. Sebagian anggota tubuh sakit, seluruh tubuh merasa sakit. Ini tidak. Yang tidak sakit, tubuh tidak sakit pun malah disakiti. Nah itu kan sudah tidak pakai aturan agama. Gitu. Apalagi? Berkaitan dengan hadis Kulu maulu dan yula duala fitrah. Anak adalah tanggungan orang tua. Apabila ada sebuah keluarga, warga MTA, yang selama ini istiqomah mengaji, namun baru saja anak perempuannya berzina. Dia kelas 3 SMA. Karena sudah hamil, orang tuanya menikahkan dengan kawin siri. Bagaimana yang seperti ini Ustaz, dan kami harus bersikap bagaimana? Ya, yang kamu ambil sikap apa? Saya yakin kamu mesti sudah bersikap kok baru tanya. Wong sudah dinikahkan itu kok, ya toh? Dan saya katakan, kalau warga MTA kok ada yang zina, apa sikapnya? Boikot. Keluarkan dari pengajian, dipekot. Dianggap dia sudah mati. Ini sedih fitnah disebarkan katanya untuk tukar-menukar istri. Gitu. Dan tukar-menukar istri itu zina apa rata? Apa silisinya? Gondon, gondon kusik, gondon tak gune. Gitu. Ya ya, mengapa anaknya sampai berbuat zina? Apalagi sudah SMA, kadangkala juga orang tuanya kurang perhatian. Ya, kadangkala juga anaknya berengkele. Orang tua sudah mengarahkan sekolah yang madrasah. Ya itu TPA, ngaji, gitu. Sekolah yang SMA. Mungkin SMA ini pun SMA pilihan, SMA yang baik. Eh lah kok hamil. Tapi sekolah SMA kok hamil ini jadi kapake. Nah, mesti kalau berbuat begitu orang tuanya kan tentu tidak tahu. Nah, kalau memang orang tua sudah berusaha maksimal ternyata begitu, lah tanggung jawab anaknya. Karena sudah dididik sejak kecil. Jadi belum tentu sudah dididik sejak kecil itu mesti baiknya. Ya. Apalagi yang tidak dididik, dididik aja belum tentu. Maka tanggung jawab orang tua mendidik anak-anaknya. Ada lagi kan, ada yang tanyaan di pagi itu. Anaknya ketika itu waktu masih sekolah, yang ngajari TPA, jadi guru ngaji, ya, memberi pelajaran, ngaji, sudah baik, sudah. Tekun sholatnya, memberi baca, ngaji baca Quran anak-anak di TPA itu di masjid di anu, wah bagus lah, udah gede lulus sekolah, dia TKW ke Saudi bagaimana, pulang masih nampakkan Islamnya, terus TKW ke Malaysia nyambung lagi, ya pulang masih nampakkan Islamnya masih baik. Berita terakhir TKW ke Hong Kong. Orang tuanya tidak mengizinkan. Tahu-tahu sudah di tempat penampungan mau berangkat, mbuh kok iso ngono padahal orang tuanya tidak mengizinkan. Sudah tambah lagi Hong Kong. Sudah pulang dari Hong Kong sudah tidak Islam lagi. Dulu padahal ngajari ngaji, ngajari sholat, maca Quran, sudah ganti agama. Sampai di rumah, orang tuanya marah-marah, dinasihati kembali Islam lagi, berani bantah. Nah, itu kan, berarti orang tuanya tidak salah kan? Gede, dididik, diajari dengan baik, pergi pun tidak diizinkan, nekat. Itu orang nekat begitu kan, tanggungannya sendiri. Tapi usaha manusia berusaha maksimal, anak-anak kita itu. Tapi kalau terjadi semacam itu, ya boikot sudah. Apalagi anak kami susah untuk dididik, termasuk sholatnya dan sebagainya, karena anak kami kata dokter ada kelainan. Jadi jika diajak berbicara tidak nyambung. Di samping itu juga anak kami tidak bisa berbicara, Ustaz. Makanya kami merasa sangat kesulitan untuk mengajarinya. Kami sebagai orang tua sudah berupaya menyekolahkan di SLB kurang lebih 1 tahun lamanya. Kata ibu-ibu guru yang ada di situ juga merasa kerepotan. Selalu tidak nyambung dalam segala ucapan-ucapannya. Yang kami tanyakan, berdosakah anak kami Ustadz karena tidak bisa menjalankan sholat? Dan jika meninggal apa boleh disolatkan apa tidak? Karena yang kami tahu orang yang selama hidupnya tidak pernah sholat, jika meninggal supaya jangan disolatkan. Jika dikerjakan, maka berdosalah yang mengerjakannya. Jadi kalau memang anakmu tidak normal, itu kan tidak normal itu sudah tidak bisa dihukumi seperti orang yang normal. Bagaimana bisa sholat, wong tidak normal, dipikir aja enggak, itu urusannya dengan Allah nanti. Kalau mati disolatkan apa enggak? Ya enggak disolatkan, wong tidak sholat. Tapi anak saya nanti masuk neraka apa masuk surga itu urusan Allah sudah. Mudah-mudahan orang tuanya diberi sabar, ya. Anaknya semaksimalnya didik, didiupeni sing apik semaksimalnya. Dah. Karena dia sampai gede, sampai mati tidak sholat, ya sudah itu dengan urusan kepada Allah. Kita tidak menghukumi lah, urusan mesti melebih rokok. Tidak, wong biyen tidak bisa sholat. Dikandani ya ora iso mudeng, ya karena tidak normal tadi. Sudah itu urusan Allah. Dah. Dididik aja orang tuanya, ngupeni anak itu dengan baik, dengan sabar. Ya. Siapa mau menerima begitu? Ya. Walaupun merepotkan itu ya memang diberi Allah seperti itu ya diterima dengan sabar, diopeni baik-baiknya, diajari sholat kalau bisa, enggak bisa ya enggak masalah. Jangan putus asa lah. Apalagi? Pertanyaan mau dijawab sekarang Ustaz. Bagaimana hukumnya jika suami istri hampir 2 bulan tidak bertegur sapa tetapi tinggal satu rumah? Kedua, apakah jika sudah saling menyadari dapat menggugurkan talak yang diucapkan suami? Yakni, saat itu suami mengumpulkan keluarga dari istri dan keluarga suami, RT dan RW, serta dukuh, mengucapkan talak sambil marah-marah. Ketiga, bagaimana rujuk yang diridhai Allah? Alasannya, satu, rujuk itu sudah terjadi jika sudah saling memaafkan. Alasan yang kedua, rujuk itu harus memakai ijab kabul lagi. Keempat, alasan mana yang harus kami ikuti, Ustaz? Ini pertanyaanmu semrawut pirang-pirang. Satu, bagaimana suami istri sudah tidak tegur sapa selama 2 bulan. Ini suami istri loh ya. Yes. 2 bulan tidak tegur sapa. Wih malah rapadu toh. Tegur sapa saja tidak. Nah bagaimana? Lah mesti jangan tanya bagaimana. Mesti saya tanya apa sebabnya suami istri kok 2 bulan tidak tegur sapai sebabnya apa? Sebabnya berselisih lah, kalau berselisih suaminya istrinya Islam apa bukan? Kalau sama-sama Islam, tuntunan Allah fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasuli. Kembali kalau kamu muslim, sama-sama muslim, perselisihan itu kembali pada Allah dan Rasulnya. Kalau sudah kembali pada Allah dan Rasul, tidak boleh sampai 2 bulan. Meneng-meneng menurut tuntunan Rasulullah itu hanya 3 tahun. 3 apa? Hari. 3 hari. Kalau 3 hari suami istri meneng, harus diakhiri. Kok sampai 2 bulan? Mulai pertanyaannya saya balik. Apa sebabnya? Dan suami istri muslim apa tidak? Kalau muslim kembali pada tuntunan yang benar. Mestinya tidak sampai 2 bulan. Ketinggal kaya ngopo 3 hari harus selesai. Nah itu. Ini dah pertama. Yang kedua bito meneh pertanyaanmu itu. Ya. Ngumpulkan keluarganya, RT, lurah, menyatakan cerai di situ. Dengan marah-marah menyatakan cerai. Nah kalau itu kamu tanyakan jatuh cerai apa tidak? Kalau begitu itu. Jatuh. Nah dengan marah, lho apa eneng wong megat bojone ora marah. Ada. Lagi enak mangan gojekan wis bu kowe tak pegate ya. Ada ndak gitu itu? Ya, umumnya mencerai itu mesti ada kejengkelan, ada sesuatu yang tidak menyenangkan terus cerai. Masa lagi seneng-seneng terus dipegat, ora enak to gitu. Atuh. Nah, rujuk bagaimana? Ada 2 pendapat. Rujuk itu asal sudah sama-sama memaafkan, baling nyumpuk nyusul turuneh pada legone, wis rujuk. Kalau di MTA tidak begitu. Kalau suami istri sudah mengatakan cerai, itu nikahnya sudah rusak. Laki perempuan melihat saja haram, tapi setelah terjadi ijab kabul menjadi suami istri serba halal. Yang menghalalkan apa? Nikahnya tadi, ijab kabulnya tadi. Nah, setelah itu dikatakan talak atau cerai atau pegat rusak. Istri kan sudah dicerai suaminya jadi orang lain lagi. Dah pernikahannya rusak. Nah kalau mau menjadi suami istri lagi. Wong tadi nikahnya sudah rusak, ya nikah lagi. Kalau tidak nikah ya tidak bisa, masa wis rusak cukup wis saiki wis ora sida. Pegatan wis bacut diucapke kok ora sida ya. Nah, gitu kan? Nah, mau nikah lagi. Nah, nikah bagaimana? Ya ada nikahkan walinya yang menikahkan. Dan saksi sepertinya seperti nikah itulah. Biasa pakai mahar lagi lah begitu. Gitu. Kalau dipaham di MTA namanya cerai, rusak pernikahannya, untuk rujuk ya nikah lagi. Wis beda toh kalau tadi suami istri, kalau ini perceraian gitu dah. Terus yang ketiga apa lagi? Sudah. Sudah, Ustaz. Sudah maksudnya. Sudah, cukup. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, masih ada. Ini kami hanya salah paham dengan suami sampai-sampai suami harus mengatakan berpisah. Apakah itu sudah jatuh tolak, Ustaz? Nah, niatmu apa? Kalau salah paham dah diudur, wis saiki berpisah sik, nggo nyapeh wowo. Kowe ning dapur kono, aku tak ning kene, lah pisah sik ta kuwi ora pegatan ning ngono kuwi. Tapi kalau yang diperpisah maksudnya cerai, ya cerai, nah, tanya aja sama suamimu. Maksudnya berpisah itu berpisah menyapeh wowo sing salah paham dah diudur tadi. Wes ben ora ditutoke udure, ayo pisah. Kowe ning ngarep ora aku ning mburi atau kowe sedang masak kono aku tak macul kene apa. Nah gitulah, wes pisah. Tapi kalau pisah maksudmu cerai ya cerai, tinggal apa yang kamu niatkan tadi. Apalagi saya pendengar radio MTA FM, saya juga aktif mendengarkan siaran atau kajian Jihad pagi. Ustaz, melalui kajian Ahad pagi ini saya minta nasihat untuk saya pribadi dan kakak saya, karena kakak saya juga sangat senang dan aktif mendengarkan kajian-kajian dari Al-Ustadz, juga sering datang ke akad pagi ini. Kakak saya laki-laki usia 29 tahun, belum menikah. Kakak saya tidak mau kerja berat, tidak mau kerja yang berat-berat, tetapi punya usaha potong rambut, gambar, ternak, juga sebagai guru agama. Ustaz, kakak saya suka kencan dengan perempuan-perempuan yang sudah bersuami, yang umurnya di atas 40-an atau lebih, juga sama guru-guru. Kakak saya punya cara yang sangat licik untuk menggait perempuan-perempuan supaya mau melayani nafsu seksnya. Hari pertama datang seorang perempuan janda, kira-kira umurnya 50 tahunan, oleh kakakku langsung diajak masuk kamar dengan alasan mengerjakan tugas dari sekolah. Hari kedua datang lagi seorang perempuan, ibu-ibu, yang umurnya kurang lebih 35 tahun, juga langsung berdua masuk kamar. Hari ketiga dan seterusnya juga melakukan hal yang sama dengan alasan mengerjakan atau mendata hasil monitoring. Juga waktunya di saat-saat yang aman dan sepi, pas keluarga ada acara keluar rumah, baik itu siang maupun malam. Kebanyakan perempuan-perempuan yang datang itu tidak kudungan, dan setiap keluar dari kamar, mereka berdua berjalan layaknya suami istri, dan lehernya merah semua bekas cipokan. Ustaz, apa yang harus saya lakukan? Setiap saya ingatkan malah mengancam saya yang tidak-tidak, bahkan berkata-kata kotor dengan saya. Apapun bisa dibuat jembatan untuk melakukan itu oleh kakak saya. Dengan cara pendekatan, membelikan sesuatu, janji-janji yang muluk-muluk. Bagaimana supaya rumah tangga perempuan itu hancur lebur? Setelah itu ditinggalkan oleh kakak saya. Mohon nasihatnya, Ustaz. Yang dinasihati apa? Ya, wong itu kakakmu. Terus kowe sing njaluk nasihat iki piye? Nah, kalau kamu tahu betul-betul kakakmu seperti itu, ya toh? Apalagi guru agama. Nah, kakak guru agama kok seperti itu? Ya toh? Guru agama apa itu? Kalau betul yang kamu lakukan, laporkan saja kepada tetanggamu, kepada wanita-wanita tadi punya suami katanya. Laporkan kepada suaminya. Ya, kalau pas kencan itu suaminya kandani kalau bojomu dikeloni masku gitu loh. Kandani gitu. Dan kalau kamu tahu betul-betul seperti itu, laporkan ning RT setempat. Atau tetangganya itu biar ditangkap di situ. Ya dah. Tidak nembok kandani sendiri malah marah-marah, malah muni sing elek-elek, pas kamu tahu kamu masukkan perempuan di situ, laporkan pada RT sebelah, RT di tempatmu itu. Atau kepada tetanggamu itu, laporkan. Jadi tangkap basah nanti di situ. Itu orang tidak genah itu, menodai nama agama, guru agama seperti itu mulangnya piye. Ini ya enak-enak guru agama. Kemudian yang dikandani guru agama ya, guru agama mulang. Guru agama ras sholat ya enak kok. Alasannya dia yang ngajari sholat itu ya tiga murite gitu. Karena murite ya ngajari sholat, praktek sholat bareng, nek guru rak ora. Padha karo guru kayak garapan mati-mati kayak guru ini orang garap, sengkon garap anak buahnya, muridnya. Nah itu guru agama itu tanggung jawabnya berat. Dia mengajar salah itu dosa. Nek guru matematika ngajar salah, ora dosa, sesuk dibenerken neh. Nek ngajarke agama kok salah padahal ibadah. Nah, bawa kepada kesesatan dia. Maka tanggung jawabnya di hadapan Allah nanti. Maka itu kalau betul yang kamu katakan laporno yang RT nih setempat itu. Apalagi tentang mahram dan bukan mahram di surat An-Nisa ayat 23. Dalam catatan kaki, di situ diterangkan, ibu, nenek, terus ke atas, termasuk mahram. Pertanyaan, saya saudara perempuan bapak saya, terus ke bawah itu, apakah mahram dengan saya, Ustaz? Iya, kamu dengan? Saya, dengan saudara perempuan bapak saya, terus ke bawah itu, apakah mahram? Saudara perempuan bapakmu berarti Pak D atau Budi atau Bule. Saudara perempuan lah, Budi atau Bule. Itu dengan kamu mahram, nengnek anak-anaknya. Nah, anaknya Budi, anaknya Bule. Itu dengan kamu tidak mahram. Ya, saudara sepupu itu namanya. Nama saudara sepupu itu boleh nikah, bukan mahram. Apalagi? Bagaimana cara mengetahui akhlak atau agama? Loh, ini calon... pertanyaan langsung ini udah. Dari brosur udah habis. Habis, Sir. Nah, itu pertanyaan langsung itu. Iya. Mohon dijawab langsung, Sir. Ya? Masih mohon banyak? Tinggal satu lembar ini, Sir. Ada ya, dua. Satu ya. Lembar? Satu lembar masih isinya piro? Satu, dua, Sir. Tiga. Ayo. Iya. Bagaimana cara mengetahui akhlak atau agama calon pasangan? Mungkin ada sejarah atau contohnya. Seperti Siti Khadijah mengenal beliau Nabi Muhammad SAW atau sahabat siapa, Ustaz? Nabi ya tadi mbok teko iki apa? Cara mengetahui akhlak atau Nabi agama. Nabi Muhammad kenal Aisyah jelas. Wong bapaknya Aisyah itu siapa? Abu Bakar. Abu Bakar itu apanya Nabi? Sahabat dekatnya Nabi, ya, sahabat dekatnya Nabi, tentu tahu anaknya gimana. Itu tidak mungkin kalau bapaknya tidak apa, anaknya tidak baik dikaitkan Nabi, tidak mungkin tahu. Nah, untuk kita bagaimana? Untuk mengetahui, misalnya kamu mau menikahi seorang wanita, kamu sudah lihat tertarik dengan wajahnya, cantiknya, atau sebaliknya, wanita lihat pria. Bagaimana untuk mengetahui? Jangan tanya langsung pada yang bersangkutan. Anil mar'i la tas'alhu fas'al angqorini. Untuk mengenal seseorang itu jangan tanya langsung yang bersangkutan. Kalau kamu mau mencintai saya mau mencintai kamu, kok tekon nyang aku? Mesti aku mengatakan saya orang baik. Saya tanya kepadamu, kamu juga, oh, saya juga orang baik. Itu kan? Tanya kepada teman dekatnya. Kamu lihat siapa teman dekatnya. Yang sering membersamai dia itu siapa? Kesana kemari kalau dengan itu, ya paling tidak sama dengan dia. Atau kalau memang jauh, tanya kepada tetangga-tetangga dekatnya yang tidak ada hubungan family, tidak ada hubungan kerabat, ya, tanya si fulan itu bagaimana, kampungnya bagaimana. Orang yang kamu tanya orang yang dipercaya. Ya, paling tidak itu hati-hati. Itu ya, tekan-tekan kan hati-hati. Untuk berusaha. Jadi sholat. Boh ya orang ngerti. Mau ya cedak masjid. Aku ratau ketemu neng masjid ya ratau. Bicara ini sholatnya sergap. Iya tapi saya gak tahu sholatnya neng endi gitu loh. Wong rumahnya dekat masjid. Saya yang gak pernah ketemu di masjid. Jumatan yang gak pernah ke masjid. Nah sholatnya sholat jangan di rumah. Nah gitu dah. Kalau sudah begitu sudah meragukan kan. Masa omai cedak masjid ratau yang masjid sholat. Apalagi? Bagaimana jika saya diperintah ibu untuk membelikan rokok? Maaf, ibu belum mau atau belum bisa meninggalkan merokok. Dulu pernah berhenti, tetapi sekarang kambuh lagi. Bagaimana saya sebaiknya jika saya diperintah tersebut di atas? Ya dikandali dengan baik, bu, rokok niku racun. Dan nek kula numbaske rokok ibu, padha karo ngeracuni ibuku. Ganteng itu kok ke sate mawon bu, gitu loh. Gitu. Jangan mau, rokok itu kan racun itu. Jadi ibu-ibu sebaiknya tidak usah ngerokok, lebih baik nginang lah. Gitu. Nginang itu giginya jadi kuat. Gitu. Jarang-jarang yang suka nginang-nginang itu kok gini keropos itu jarang. Ya. Nah, itu ibu, yaitu ibu atau bapak, jangan ngerokok lah. Rokok itu enggak ada baiknya untuk kesehatan. Ya. Enggak ada baiknya. Sedang kesehatan ini oleh agama kita, oleh Nabi kita memberikan hak wali jasadika, hak kod, untuk jahat jasadmu punya hak untuk dijaga. Maka jangan diracuni. Ya, jangan diracuni. Jaga kesehatannya, hal-hal yang kira-kira menjadikan badan ini tidak sehat, hindari, termasuk ngerokok. Nah, kalau ditahu, bungkus rokok itu dibaca. Bisa mengabaikan ya, kanan jantung, bisa kanker, bisa mengganggu kehamilan, bisa macam-macam kan. Nah, itulah lebih baik dihindari. Apalagi? Saya seorang istri, telah meninggalkan suami hampir 1 tahun disebabkan suami saya pengguna narkoba dan pengedar. Dosakah saya bila minta cerai dengan suami dan saya meninggalkan suami sampai sekarang ini, Ustaz? Ya, lebih baik kalau meninggalkan itu ya statusnya yang jelas. Lah wanita muslimah itu entuk narkoba itu piye? Ya, pemergo duite oke. Maka cara Islam itu kalau mau nikah, pilih agamanya, jangan milih narkobanya, milih agamanya. Ya kalau memang tidak bisa, ya tetap jadi pengguna atau pemakai narkoba, sudah. Kalau kamu meninggalkan, lebih baik statusnya dijelaskan, minta. Kalau mau meninggal ketok, kamu nanti kan, misalnya ada orang mau cinta mau menikahi kamu, nggak bisa, kamu masih punya suami, itu kan? Tinggalkan begitu kan tidak menyelesaikan masalah. Sudah, kalau tinggalkan, berpisah ya pisah secara baik. Apa lagi? Cukup, Ustaz. Cukup. Ya, ini karena waktunya sudah siang. Dah, ya, diteruskan aja pertanyaan langsung. Langsung pertanyaan, terutama tamu-tamu kita yang dari jauh-jauh rombongan-rombongan tadi, barangkali ada pertanyaan, itu diprioritaskan. Yang cedak-cedak disampet disik. Silakan sebutkan mic dulu, kemudian dari daerah dulu ya. Dari 40 daerah. Dari saya Papua. Saya tidak menerima pertanyaan dari kota ini ya. Dari kota enggak terima. Berikutnya nomor berapa? 13. Nomor 9 dari? 13. Nomor 9 dari mana Pak? Bas. Nomor 13 dari mana Pak? Jember. 13 Jember, baik. Nomor 7. 15. Nomor 7 dari mana Ibu? Dari Salatiga nggih. Satu lagi Ibu. 15 Madiun. 15 Madiun. Baik. Kita awali dari nomor 40 dari Papua, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang sebenarnya pertama kali orang dari Papua, tapi disuruh saya dulu yang bertanya. Nanti setelah saya baru dari Papua Nugini, Papua. Kamu dari saya. Mana? Bapak dari mana, Pak? Saya dari Pakis, Kradenan Purwodadi. Oh ya, boleh. Nama saya Mas Hanto. Silakan, Pak, pertanyaan nah, singkat. Halo. Pertanyaan saya dari surat Al-Baqarah ayat 155, 156, 157. Oke. No. Bukan, Pak. Ini setelah saya amati, ternyata orang-orang yang sabar menghadapi cobaan terdapat selawat dari Allah. Itu benar atau tidak? Yang pertama, yang Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman, dan Allah Maha menyukuri, Maha mengetahui. Pertanyaan saya, di sini syukur itu berarti bukan membaca Alhamdulillah saya dapat rezeki, tapi bersyukur sini kalau menurut saya, sholat, mengerjakan sholat, mengerjakan zakat, dan perintah Allah selanjutnya. Kalau menurut di sini bagaimana, betul atau tidak? Begitu saja. Di sini di mana? Di yang diajarkan atau apa itu penerangan atau penyampaian dalam MTA itu bagaimana? Kalau menurut apa ini surat An-Nisa ayat 147 itu. Begitu saja. Selanjutnya dari Irian Jaya. Malu Ustaz nih orangnya. Assalamualaikum. Mari. Ini Papua. Ini saya perkenalkan dulu Ustaz. Ini ada yeah. saudara kita dari Papua. Iya. Yeah. Ingin mengenal MTA. Ini dulu tuh ceritanya tuh waktu main ke rumah saya tuh mengkritisi sepak bola Indonesia itu loh tentang jaring dipegang-pegang supaya gawang itu bisa gol itu loh. Itu kan syirik namanya itu kan. Nah, makanya setelah ditendang ternyata bolanya melingse. Nah ini saudara kita dari Papua ini alhamdulillah bisa belajar Islam, ingin mengetahui lebih dalam tentang MTA. Dan kemarin bertanya sama saya tentang di surat An-Nisa. Kamu juga dari Papua? Oh bukan, saya kosong. Saya dari kasihan Ustaz. Ya. Ayo. Surat An-Nisa ayat 51. Surat An-Nisa ayat 51. Ya nanti tolong dijelaskan di situ ada kalimat apa namanya? Jibti sama Togut itu Ustaz. Jibti sama Togutnya. Ya. Ya, makasih ya Pak Ustaz. Ya. Oh, ketemu yang saudaranya. Dari Medan namanya bisa dikenalkan, Pak. Namanya siapa? Kita sesama mau. Namaku Sahmin Silveva dari Papua Barat, Kabupaten Kaimana. Oh. Mantap. Matur nuwun. Mantap. Kaimana itu bagus kok. Senja di Kaimana kan gitu kan? Nah, itu dadi nyanyian gitu kok malah isin. Kita ketemu saudara kita sama muslim, enggak usah malu. Ya, gimana? Coba dibaca ayatnya. Dari Purwodadi dulu. Dibaca. Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 155 sampai 157. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wassamarat wa basyirish shabirin. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan sungguh akan kami beri cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Apa hubungannya dengan syukur? Tadi pertanyaannya apakah mendapatkan sholawat dari... Nah, sholawat itu keberkatan atau keselamatan itu... Kenapa? Karena kesabarannya. Bapak Siri Sobirin. Allah mengatakan, Wala nabluwanakum bisyai'im minal khawfi wal cu'i wa naksi minal amwali wal amfusi was samarot. Itu ujian. Jadi ujian itu ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Dalam surat Al-Baqarah 155 ini ujian yang tidak menyenangkan. Wujudnya apa? Khauf, rasa ketakutan. Walcu', rasa kelaparan. Ya, wanaksin minal amwal, dikurangi harta kekayaannya. Wal amfus, dikurangi jiwanya. Ya. Wasamarot, dikurangi hasil panennya, hasil buah-buahannya, panennya. Nah, itu semua menimpa pada manusia itu tidak suka. Tapi dikatakan oleh Allah, Wala nabluwanakum bisyai'in. Sungguh kami akan menguji kamu dengan sesuatu. Sesuatu itu yaitu ketakutan, kelaparan, ya, kurangi hartanya, kurangi harta kekayaannya, kurangi jiwanya, kurangi hasil panennya. Tapi ditutup oleh akhir ayat itu, wabashiri syobirin, beri kabar gembira. Orang yang sabar. Maka saya katakan dan dalam ayat 142 Ali Imran tadi, antara lain, orang yang ingin masuk surga dilihat oleh Allah kesungguhan dan kesabarannya. Maka kalau orang yang mendapat ujian yang tidak menyenangkan ini, ya, ketakutan, kekhawatiran, kemudian kelaparan, dikurangi harta, dikurangi kekayaannya, kurangi jiwanya, ya, tetap dia sabar, beri kabar gembira. Orang yang sabar. Wabashiri sobirin. Siapa orang yang sabar itu? Alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi mendapat sesuatu hal yang menimpa dirinya yang tidak disukai tadi, dia tidak misuh-misuh, tidak. Dia mengatakan, semua itu dari Allah dan akan kembali pada Allah. Nah itu. Walaupun dalam keadaan panennya tidak baik, keluarganya ada yang meninggal, dirinya sendiri diancam kelaparan karena hasil panen tinggal memetik, ya kena banjir atau kena ya, Merapi, tsunami yang waktu itu sehingga tidak jadi panen, ya dijaga ke pada raih to panen, tetap dia sabar, bukan putus asa. Nah, semua itu dari Allah, ya sudah ini kembali pada Allah. Dia tetap bertahan dalam keimanannya walaupun dalam kesulitan. Nah, orang itu namanya orang sabar. Maka orang yang sabar begitu dalam kesulitan tetap ya tidak berubah, ya tidak akan apa itu geser keimanannya kepada Allah. Nah itu orang yang diberi keberkatan oleh Allah, diberi kabar gembira. Orang yang beriman. Maka orang yang beriman itu dua, katakan Nabi, ada dua hal yang selalu menguntungkan. Kalau diberi kenikmatan, dia bersyukur. Kalau diberikan kesusahan seperti tadi, dia bersabar. Nah, gitu. Entah apa hubungannya dengan syukur ini tadi ayat. Tadi di surat An-Nisa ayat 147. Ya, coba dibaca. Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kanallahu syakiran alima. Mengapa Allah akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan iman, dan Allah adalah Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Ya. Dan apa syukur itu apa? Ayat syukur tidak hanya itu. Allah mengatakan la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi diberi nikmat oleh Allah mau bersyukur. Ya. Bukan kok alhamdulillah tidak syukur. Syukur itu juga pantulan. Alhamdulillah itu juga pantulan rasa syukur. Alhamdulillah. Maka diberi kenikmatan oleh Allah. Alhamdulillah itu bersyukur. Tetapi tidak berhenti alhamdulillah. Maka diberi nikmat oleh Allah. Orang yang bersyukur. Nikmat itu digunakan sebaik-baiknya menurut jalan yang diridhai oleh Allah. Dan dijaga jangan sampai nikmat itu hilang karena tidak bersyukur. Karena kalau tidak bersyukur, gantinya azab nanti datang. Dan sholat sebagai rasa syukur kepada Allah bisa juga. Karena sholat itu lidzikri ala bidzikrillah tatmainul qulub. Karena saya diciptakan oleh Allah menjadi makhluk manusia, diberi akal pikiran yang sehat, panca indera yang genap, rasa syukur kita kepada Allah. Kita menghambakan diri pada Allah. Karena memang Allah menciptakan manusia itu untuk beribadah. Nah, saya sebagai manusia, ya diciptakan oleh Allah menjadi makhluk yang paling baik. Maka saya syukur pada Allah. Bentuk syukurnya antara lain dia mau sholat itu syukur. Tapi tidak hanya itu. Kalau dia diberi nikmat oleh Allah, kalau syukur pada Allah, nikmat yang diberikan oleh Allah berupa harta dibelanjakan di jalan Allah. Ya, misalnya untuk melancarkan dakwah, ya, saudara masukkan di kotak TV, radio, dakwah itu bersyukur. Diberi nikmat oleh Allah harta yang banyak, masukkan di situ sebagai sarana untuk lancarnya dakwah supaya tersebar di seluruh wilayah Indonesia, bahkan sampai di luar negeri, ya, memperluas jangkauan dakwah, ya, itu termasuk bersyukur. Tapi kalau diberi nikmat oleh Allah diberi harta banyak, nah, untuk mabuk-mabukan, untuk cari wanita pelacur tadi, itu tidak bersyukur. Namanya kufur itu, mengkufuri nikmat. Diberi nikmat tidak bersyukur. Nah itu, maka saya ucapkan ya, selamat orang yang bersyukur. Dan Allah pun maha mensyukuri, artinya mencintai hambanya yang diberi oleh Allah itu mau bersyukur. Lah kalau bersyukur diberi nikmat harta dibelanjakan di jalan Allah namanya bersyukur la azidannakum kan ditambah oleh Allah. Ya maka kan ditambah. Nah, Allah malah menjanjikan orang yang belanjakan hartanya di jalan Allah disuburkan. Hartanya akan disuburkan. Subur ada dua arti, tambah jumlahnya, tambah berkahnya. Disubur. Ada juga subur berkahnya saja, jumlahnya tidak tambah, tapi berkahnya yang tambah. Walaupun tampaknya itu-itu saja, tetapi tidak merasa kekurangan apa-apa, merasa cukup. Karena Allah berjanji, yamhaqullah riba wa yurbi sadaqah. Harta yang campur dengan riba akan dimusnahkan oleh Allah. Tapi harta yang dikeluarkan sedekahnya, karena rasa syukur pada Allah, disuburkan. Itu tinggal lihat syukur di samping ucap alhamdulillah harta tadi dibelanjakan di jalan Allah. Nanti bersyukur. Maka kemarin kotak TV ada yang ngirim ya, dari Papua tadi. Belum pernah ketemu saudara Kliwon ya. Yang dari Papua tadi. Ya untuk TV ini 100 juta. Terus dijajakan ibu ini sudah saya terima. Ya, kiriman ibu dari Klaten ini ya. Bu Wiwi Ceper 2 ya. 75 juta ini tanda terima sudah saya terima ini ya. Untuk TV ini juga dari dokter Behati itu 100 juta. Ya. Ini pasangin yang kono wis teko dhewe duwite. Nah, maka jangan heran. Jadi orang yang tidak mengerti nah tumbai setan yang diajai gitu. Nah, ini rasa bersyukur maka sudah diberi. Saya yakin masukkan kotak untuk infak fisabilillah tidak akan berkurang. Allah akan menambah. Ya. Tidak akan habis bayar itu 100 juta ya, 125 juta tidak akan habis. Allah akan menambah yang lebih banyak dari itu. Janji Allah itu, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu. Siapa membelanjakan hartanya di jalan Allah, Allah akan menggantinya. Wa may yuqridullah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adhafan katsira. Ya. Orang membelanjakan harta di jalan Allah itu sampai Allah mengatakan mempinjami Allah, menghutangi Allah. Siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, Allah akan melipat gandakan pembayarannya yang berlipat-lipat. Nah, maka tidak akan habis kan, tidak akan jadi melarat karena infak, karena zakat, karena membelanjakan dari jalan itu. Bahkan itu tanda syukur. Ya, apalagi tadi? Dari Bapak Kaimana tadi di surat An-Nisa ayat 51, Ustaz. Ya, dibaca. Dari Papua tadi. Yeah. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wattaghuti wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab? Mereka percaya kepada jib dan taghut dan mengatakan kepada orang-orang kafir atau musyrik Mekah bahwa mereka itu lebih benar jalannya dari orang-orang yang beriman. Ada natnya di situ. Catatan kaki, jib dan taghut ialah syaitan dan apa saja yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu. Bil jibti wa taghut. Jadi, taghut itu dari kata togho, segala sesuatu yang menjadikan orang itu melampaui batas, itu jadi taghut. Anak bisa jadi taghut, pekerjaan bisa jadi taghut, toko bisa jadi taghut, bisa. Ya. Kalau kita menggantungkan diri kita kepada toko seolah-olah yang memberi rezeki itu toko kita. Sehingga untuk melaksanakan perintah Allah, mau ngaji, mau nuntut ilmu, khawatir nanti, wah aku nek ngaji, toko neng ketutup, rezekine ora teko, lah sing nguripi aku kok toko kuwi, lah jadi taghut tokonya itu. Tapi sadarlah bahwa yang memberi rezeki itu siapa? Allah. Saya menuntut ilmu itu perintah Allah. Tidak mungkin saya melaksanakan perintah Allah akan di rezekinya akan disumpat oleh Allah, tidak mungkin. Yang memberi rezeki itu Allah. Maka ketika datang, ketika Nabi sedang jumpa dengan sahabat-sahabatnya, kemudian ada dagangan datang, lari mereka. Sehingga Nabi khutbah ditinggal lari. Watarakuka qa'ima. Ya tak? Nabi tinggal lari, jamaahnya mengejar dagangan tadi. Ya, maka diseru, tinggalkan daganganmu. Tinggalkan daganganmu. Kalau itu kamu tinggalkan dagangan untuk melaksanakan sholat Jumat, dalikum khairulakum in kuntum ta'lamun. Lebih baik bagimu kalau kamu tahu. Karena yang memberikan rezeki itu, wallah khairur raziqin. Jangan khawatir kamu tinggal sholat Jumat nanti kamu udah dapat rezeki. Rezeki itu yang memberi Allah. Nah, itulah contohnya. Jadi itu taghut itu segala sesuatu melampaui batas. Sama jib, taghut itu setan-setan yang bisa menjadikan manusia ya bergeser. Tidak hanya menyembah Allah, tapi menyembah kepada selain Allah. Tidak hanya minta pertolongan kepada Allah masalah rezeki, tapi minta tolongan pada yang lain, itu jadi taghut. Jimat mana itu jadi taghut. Ya, kepengen selamat, nah ngingu jimat kiai selamat. Ada lagi ngingimat keris apa kemarin itu, mendatangkan rezeki, ya rezekinya apa berkah, rezekinya banyak, maka dapat rezeki apa memelihara keris apa yang kemarin. Lah kalau itu menganggap melihara keris tadi dapat mendatangkan rezeki, rezekinya dadi semulur, sawai dadi subur, panennya dadi banyak, karena ngingu keris kiai lajer tadi, itu dadi taghut itu. Kerisnya tadi. Nah itu. Musyrik itu perbuatan. Apalagi? Berikutnya nomor mic 13. Kemudian nanti bersiap-siap nomor 7. Silakan Bapak nomor 13. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustadz, kami, nama saya Sumardi, M. Sumardi dari Jember. Yang ingin saya tanyakan begini Bapak Ustadz, saya ini menyangkut masalah pribadi, dan saya mendengar kajian MTA ini pada saat saya ada di Sleman bertamu ke adik saya tiga bulan yang lalu. Begini Al-Ustadz, berawal dari saya kena PHK, kemudian waktu itu saya ada di Surabaya, kemudian saya pulang ke Jember untuk berkumpul bersama keluarga, yaitu dengan anak dan istri. Anak saya hanya satu. Kemudian saya beritahukan kepada keluarga bahwa saya sudah tidak bekerja lagi karena sudah kena PHK karena faktor usia. Kemudian, maaf Al-Ustadz, istri kami kalau saya menilai sepertinya tidak menerima, kemudian tidak bertegur sapa, sampai kurang lebih 10 hari waktu itu. Lah kemudian saya, karena orang tua saya, maaf, ada di Klaten sini, di Manis Renggo, kemudian saya pamit dengan anak saya, Dok Cahyu, karena ibumu tidak menganggap saya, dan bilang bahwa saya kalau ada bapakmu adalah apa, saya tidak tenang. Maka saya pamit dengan anak saya, kemudian anak saya memberi sangu, Pak, ini saya beri bekal, Pak. Waktu itu 1 juta, Pak, Bapak Al-Ustadz. Kemudian saya nunggu ibu saya, waktu itu bulan Oktober tahun 2012, sampai ibu saya akhirnya sakitnya akhirnya sampai meninggal. Kemudian pada saat meninggal, anak dan istri saya beritahu bahwa hari ini ibu meninggal dunia. Tolong kalau bisa datang, karena ini meninggalnya waktu itu saya ingat masih jam 2:30, akan dimakamkan besok pagi. Dan tapi anak dan istri saya tidak datang, dan tidak ada jawaban dari kabar yang saya beritahukan. Kemudian setelah satu minggu, Bapak Al-Ustadz, saya pulang ke Jember untuk mengetahui sejauh mana tentang keluarga saya. Ternyata istri dan anak saya sudah pindah, rumah dijual. Bapak Ustadz, terus kemudian saudara-saudaranya yang saya tanya, dari mulai Pak RT dan saudara-saudara sendiri semua, Pak RT memberitahu kalau ibu alamatnya ada di sini, Pak. Itu pindah dari kota Jember ke kota kecil di Bondowoso, Pak Ustadz. Kemudian saya cari di Bondowoso. Sebelum saya datang ke rumah keluarga saya ke rumah family dulu menanyakan tentang duduk permasalahan yang sebenarnya ini bagaimana, Dek, saya gitu. Semua keluarga menutup bahwa saya tidak tahu, Mas, gitu. Dan karena saya tidak mendapat jawaban yang pasti, kemudian saya mau datang langsung ke rumah anak istri itu, saya khawatir kalau ada terjadi sesuatu. Sementara saya tidak sampai ke rumah anak dan istri, Bapak Al-Ustadz. Kemudian saya kembali ke Jember bermalam di rumah teman. Di rumah teman itu pun hanya sementara sampai 3 hari. Kemudian sampai sekarang ini, Bapak Al-Ustadz, hidup saya berpindah-pindah dari family ke family. Itu pun waktunya hanya 3 hari, Bapak Ustadz. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana tentang rumah tangga saya ini? Apakah saya ini berdosa? Saya sudah berusaha 2 kali mencari anak dan istri, tapi tidak mendapatkan jawaban, Bapak Ustadz. Sekian permohonan pertanyaan kami pada Bapak Ustadz. Saya mohon petunjuk dan terima kasih atas petunjuknya. Semoga kami mendapatkan jalan yang terang di dalam hidup saya ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak ini dari Jember. Baik Bapak, saya kemarin pulang, berangkat dari Jember kemarin. Nah, kok bisa dijual itu, tak rumah itu atas nama siapa? Begini Bapak Ustadz, karena anak saya itu hanya satu, saking sayang saya kepada anak, pada saat saya kerja, rumah itu saya berikan anak saya. Oh, jadi di start ke sudah anaknya. Sudah disetatkan anak saya begitu Pak Ustadz. Anaknya sudah nikah? Belum Pak Ustadz, belum. Ya. Terus sekarang itu tidak tahu di mana, tidak tahu. Sebetulnya saya tahu alamatnya, tapi saya mau pulang itu takut. Takut, ya khawatir terjadi sesuatu hal yang enggak kita inginkan begitu Pak Ustaz. Nah, yang tidak diinginkan apa? Ketemu anak SD ya, kok takut. Satu contoh mungkin terjadi pertengkaran dan sebagainya begitu, saya nah, menghindari itu. Ya enggak usah bertengkar. Ya butuh genah aja. Ini lah tanya saja gitu kan. Tanya sudah pindah di sini, rumah saya dijual, karmu piye? Bapak itu nanti kalau anakmu perempuan, perempuan anakmu. Nanti kalau nikah kan juga mencari kamu nanti. Kalau sudah mencari nikah, mesti cari ayahnya. Tanpa ayah kan enggak bisa nikah nanti. Terima kasih. Ya, ya harusnya Bapak itu jangan sampai di PHK, kudu kerja terus gitu. Jadi kamu punya istri itu yang dimaui uangnya. Karena sudah tidak kerja, tidak dapat gaji, uangnya dibuak. Nah, mulai nek milih bojo aja sing kaya ngono kuwi. Ini pengalaman yang belum punya-punya itu loh. Nah. Tepat toh akhirnya dawuhnya Allah tuh cari istri itu yang agamanya kuat agamanya. Lah anak istrimu salat enggak itu? Salat. Lah salat kok gitu? Itu anak durhaka kepada orang tua itu. Subhanallah. Iya anaknya, anakmu durhaka. Istrinya juga durhaka itu. Masa suami wis di PHK itu susah. Ya ta? Kudune tekang omah itu dihibur. Wis Pak, akhirnya gitu atau Mas, mboten sah susah sing maringi rezeki Gusti Allah. Di PHK saking mriki ya nanti cari pekerjaan lain. Memberikan rezeki itu Allah kan gitu maksudnya besarkan hatinya. Oh teko wis di PHK susah teko ngomah dinengke sisan. Nah itu kan. Terus bapak arep lunga ya Pak tak sangoni sak juta wis aja rene neh. Kowe nek rene omahmu entek didol. Apa dokene dicetakke kan gitu. Kalau anak tidak durhaka mestinya jual rumah pindah kemana? Ngandani wong tuane, Pak. Ya. Kula saat ini pindah teng mriki, nengke nek apalagi ini ibunya meninggal, mbae mati, ra gelem ngabarke, datang aja enggak mau. Malah pindah tempat saja orang tuanya tidak diberitahu kan sengaja bersembunyi itu. Di durhaka itu. Ya kamu dekat saja pada Allah. Kalau perlu dicari. Cari orang tuamu. Ke sini maunya apa kok tidak memberitahu orang tua gitu kan? Baik. Nah, kalau mas sudah tidak mau dengan orang tua, dah kamu orang butuh ke aku, nanti pada saatnya kamu mesti butuh aku lah gitu. Terima kasih. Nah, perempuan itu kamu nikah mesti cari bapaknya. Nah. Itu ya, maka itu pelajaran. Jadi pelajaran tadi. Ya, betapa susahnya kalau begitu. Kerja, hasil kerjanya untuk kepentingan keluarga. Nah setelah dapat tinggal begitu saja. Apa lagi? Baik, berikutnya mic nomor 7. Dipersilakan Ibu, mic nomor 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asyatun Kemetul Susukan. Yang kami tanyakan masalah pernikahan anak saya untuk pribadi aku sebagai ibunya. Masalah ini aku gak ada di rumah, di luar negeri. Tapi terjadi perkawinan yang satu dinikah itu namanya lotre. Yang satu, yang kedua dinikah namanya RT. Yang ketiga anak saya sendiri dinikah bukan di kampung tapi di luar kota. Ibu anaknya putri-putri? Iya, yang putri itu anak saya yang nomor tiga. Yang ketiga. Nggak, anaknya tiga itu putri semua atau? Bukan, itu yang nikahin anak saya. Oh, yang nikahin. Tapi masalahnya aku gak ada di rumah, Pak Ustadz. Nah, yang lotre tadi? Yang lotre itu yang pertama. Ya, dapat? Ya, punya anak tiga. Enggak, itu anakmu perempuan. Anakku perempuan yang ketiga, tapi di nikah bukan di kampung. Kok lotre itu gimana maksudnya? Tahu itu. Ya, aku sebagai keluarganya dengar dari keluarga gitu, bukan orang lain. Nah ya, apa diamili orang banyak gitu. Terus di lotre gitu. Ya, ya. Kami tanyakan pernikahan anak saya itu sah atau tidak. Dan punya anak satu umur 8 tahun. Ya, dan enggak. Sekarang diajak ditinggal pergi. Enggak, yang ditanyakan yang sah tidak yang lotre tadi. Bukan, yang anak saya sendiri itu yang dinikah bukan kampung saya, tapi di luar kampung. Ya kalau itu. Dinikah betul ya sah kalau dinikah betul. Ya dinikah karena sudah hamil tadi. Karena enggak boleh dinikah karena ada suami yang istrinya tadi. Yang dinikah lotre itu keluar negeri juga. Jadi ya, kalau anak ibu itu nikah dengan lotre tadi, ya, tidak sah. Bisa jadi yang menikahi itu yang, ya, yang dapat lotre itu bukan orang yang menghamili, ya. Bukan yang menghamili, lah gandeng itu lotre, mau tidak mau ya harus diterima kan itu kan. Nah itu, kemudian anak ibu yang dinikahkan tadi walaupun tidak di kampungnya, kalau memang nikah betul, cara agama, walaupun tidak ada ibunya, tapi ada bapaknya yang menikahkan, karena yang berhak menjadi wali bukan ibu. Bapaknya pergi juga, gak ada yang nikahkan. Kakak saya dengan bapak saya. Biar lagi dari bapaknya pergi. Bapak saya sendiri dan suami saya enggak ada. Oh, sah. Kalau yang menikahkan itu bapakmu sendiri, ya sebetulnya kalau terpaksa walinya enggak ada, adanya mbae, sebetulnya mestinya mbah dari bapak mestinya yang berhak menikahkan itu. Tapi kalau memang tidak terpaksa bapaknya enggak ada, wali enggak ada, wali hakim orang lain pun boleh menikahkan itu. Walinya wali hakim karena enggak punya wali. Ya terus? Yang kedua, ini di sudah enggak diurusi Pak Ustadz. Yang kedua itu pergi ke Hong Kong, yang 2 tahun sukses, yang 4 bulan kena kasus dihamili yang memberangkatkan tadi. Iya. Masalah-masalah yang banyak, aku mau menyelesaikan ini yang namanya mau 5, 10 tambah 5 gitu. Ya. Bagaimana cara menyelesaikan masalah ini? Wah. Karena itu punya surat nikah yang resmi dan ditinggal ke luar negeri, enggak pulang sampai sekarang. Ya, wah sulit banget itu. Lah, berantakan enggak karuan itu menyelesaikan. Iya. Sulit bu, saya sulit menyelesaikan itu. Ini harus diatur. Ya, itu bukan mau kremasi ya Ustaz. Ya? Bukan mau kremasi ya, karena gak ada nikah, gak apa-apa. Cuma di pulang, kena kasus 4 bulan, di rumah dihamili, gitu aja. Nah iya. Dan rampoknya ke pemerintah. Uangnya juga dihabisi Ustaz. Ya. Dilapor ke kepolisian aja itu. Ini cara gomangel itu. Ampunkan polisi aja. Ya ini anak saya dihamili tidak dinikah, yang menghamili yang memberangkatkan, nah gitu. Iya tadi berangkatkan ke Hong Kong. Sekarang di Hong Kong sana? Sekarang hamil di rumah. Di itu. Kan orangnya mabuk-mabuk itu, Ustaz. Oh. Ya kasihan itu ibu, jadi rumah tangganya berantakan tak karuan ini. Ya. Ya kalau orang mabuk-mabuk, andai kata dinikahkan dengan orang mabuk ya percuma. Ya, nanti kita dadi istrinya ya ora dikei nafkah wong ditenggo mabuk terus. Malah digebuki barang. Ya. Lah tidak dinikah aja sudah bisa hamil kok ndak nikah. Kasihan itu. Itu ya malah anak berantakan karena ya orang tuanya pergi, ibunya pergi lah, anaknya rane sing ngurusi akhirnya. Kamu pergi luar negeri, suamimu pergi luar negeri juga. Nah terus ning luar negeri golek apa dan mau mencarikan uang untuk anaknya, lah anaknya dihamili orang. Udah, usah itu. Udah sekarang dekat aja pada Allah. Ibu aja ibadahnya yang kenceng, takarub kepada Allah. Anaknya itu didongake aja biar sadar udah dekat pada Allah. Nah untuk penyelesaian ya itu lapor ke polisi aja nanti bagaimana polisi dengan terjadinya begitu. Gitu ya ibu. Cukup sekian ucapan aku. Minta baik boleh teh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susah ya. Jadi rumah tangga itu kan berantakan tak karuan. Siji nikah menang lotre, siji diamili sing berangkatkan TKW ya. Ya satu lagi pergi tak genah ya udah. Bapak ibune ya ora gatok ning omah kabeh. Siji itu sama. Maka uang yang dipat-pat di luar negeri dan dani keluargane itu dengan hasil yang didapat di luar negeri tadi pulang untuk dan dani keluarganya enggak cukup, enggak bisa. Maka apa yang dicari? Nah, itu kan? Itu pelajaran buat kita semua. Apalagi? Baik, terakhir nomor 15. Mic nomor 15 silakan. Nomor 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan saya Ahmad Kemarudin dari Madiun. Ya. Saya adalah mantan Ustadz Diniyah, mantan E3N, juga mantan calon badal khotib. Yang saya tanyakan event dengan bulan ini yaitu bulan Muharram atau bulan Suro, di mana Saintul Jawa pastinya merayakan Suro. Begitu juga yang di Madiun, itu juga basisnya macam-macam ilmu kanuragan, terkenal niku. Mulai ilmu hitam sampai ilmu putih atau ilmu-ilmu yang lain. Kata sangat. Sing ajeng njajal nak siji Suro ning konven ning tengah ratan mesti nak nyidam tongkat niku enten. Ya. Yang saya tanyakan yaitu tentang kanuragan. Itu kebetulan di masjid saya itu pengurusnya juga menekuni bidang itu. Dan yang dialmakan itu katanya ilmu putih, yaitu mengamalkan wirid-wirid yang semuanya dari Al-Quran. Itu saya tidak percaya. Dan jamaahnya itu banyak sekali. Yang saya tanyakan bagaimanakah meyakinkan untuk jamaahnya bahwa kekuatan itu bukan dari ayat-ayat Quran. Yang kedua, ini maaf buat saya sendiri Ustaz, gimana cara atau tip biar menghadapi forum kayak gini enggak ndredeg gitu loh Pak. Ini terus saya, ini kalau saya megang mic gini itu udah enggak karu-karuan, padahal pekerjaan saya itu bengkel las, kalau megang petik itu tegen, megang mic itu enggak karu-karuan. Terima kasih. Nggak, nanti kok, jadi mantan-mantan ini kenapa? Mantan ya, batal khotib, mantan. Ya, mungkin ya ngikut-ngikut aliran sesat kayak gini. Ya. Itu ya sejarahnya saya punya bengkel las. Yang dulu itu tiap hari nonstop saya setelin musik-musik dangdut. Ya. Ya. Semuanya termasuk uyon-uyon dan lain sebagainya. Tapi setelah saya kenal MTA, ya saya putar radio itu. Di samping muter itu saya juga download kajian-kajian MP3. otomatis selama 8 jam mulai pagi sampai sore non-stop kajian dari sini. Nah, dari situ diusik karena saya enggak pernah hadir dalam acara macam tahlilan, istighosah, begitu juga manakiban. Aduh, disini dredeki. Ya. Dan selanjutnya itu ke diniyah termasuk itu, dan P3N dari warga udah 3 kali berturut-turut saya mengantarkan mengijabkan ijaban anak-anak yang sudah hamil duluan. 3 kali berturut-turut, yang terakhir bukannya anaknya yang dimarahin karena saya, karena anak tersebut kurang umur. Janin jaluk piro kok ora iso nggahne ngoten. Dari itu terus konsultasi sama istri saya, ya mundur ae lah. Begitu Ustaz kira-kira. Ya. Mundurin tadi mudin tadi. P3N itu bukan mudin. P3N yaitu mengijabkan akhirnya jadi itu mengundurkan diri karena kasus-kasus. Di samping itu dari paguyuban P3N ada acara istighosah, ada acara ziarah para wali, itu saya enggak ikut. Ya. Jadi tidak menikahkan tadi karena kurang umur gitu. Iya. Nah, kurang umur. Yang sebelumnya juga saya itu. Ya. Kok wis hamil duluan ki piye? Terus ya, kurang umur wis iso hamil itu kok. Yang kurang umur itu memaksa, kan seharusnya saya kasih wawasan itu harus sidang dulu ke PA gitu. Ya. Kok nang dhisik iso, kok saiki ora iso. Begitu Ustaz. Ya. Ya, memang. Terima kasih. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dunia semacam ini keadaannya. Sekarang gadis-gadis hamil itu wis ora ora barang longko. Nah, saya kira malah gadis seurung hamil ini malah aneh. Ya, banyak sekarang wanita-wanita statusnya belum punya suami tapi sudah. Jadi cara buah anu urung tua wis alum. Dipijeti wae. Wong buah ini dicekeli terus wis alum mateng jiglok dhewe. Urung tua wis jiglok. Nah, begini ini rusaknya moral bangsa. Nenek didandani morale enek sing ora setuju. Nah, coba kalau pengajian wini gila, ndak ada orang-orang semacam ini. Ini sing ora seneng gitu. Ya, kamu bertobatlah insya Allah dengan kamu mundur dari hal-hal yang semacam itu, daripada P3N terus banyak diprotes orang tua. Maunya orang tua itu wis ora peduli gandengan anak wis meteng wis ndang nikahno kan gitu ta. Wis kurang umur ya ben yang wis iso meteng gitu lah. Nah. Pemenang sing model lotre mau ya. Ale lotre sing entuk lotre iki keri dhewe malah. Sing garap bola bali lotrene kalah le lagi pisan tur keri dhewe menang. Harusnya begini kan jadi keprihatinan kita. Apa akan kita biarkan situasi yang begini ini? Tentu kita tidak rela. Itu bisa menimpa pada anak kita, bisa menimpa kepada saudara kita. Maka supaya tidak tertimpa yang begitu, Allah katakan, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Hal-hal yang menjurus ke api neraka itu singkirkan. Perkara orang tidak suka jalan yang lurus, biarkan mereka. Tapi kita tetap menjaga keluarga kita, kerabat-kerabat dekat kita. Nah itu harus kita jaga. Sebenarnya memalukan. Gitu. Sekarang orang tua hamil, anaknya belum nikah, hamil itu tidak malu, malah dan cepat didatek ke nganten. Jadi saya rasa sekarang ini ya cepat dihamili itu seolah-olah sebagai jalan percepatan. terobosan untuk bisa segera nikah. Nah itu, ya itu moral bangsa kita itu seperti itu. Kita harus berusaha, maka dengan menghadapi sekmanti, kegiatan dakwah pengajian harus digalakkan. Galakkan terus. Ya. Kalau orang yang tidak suka, biar tunggu. Akibatnya nanti akan dirasakan sendiri. Ya begitulah. Mudah-mudahan bisa dimaklumi lah. Bapak ini yang keluar dari ya kegiatan-kegiatan semacam itu untuk lewat jalan yang lurus, ya lebih baik lah. Hijrah. Tahun baru hijrah ini hijrah dari perbuatan mungkar kepada perbuatan yang baik. Dari perbuatan yang nyerempet-nyerempet bahaya kepada yang lurus-lurus saja. Nah, itu lebih baik. Ya, sudah habis waktu, yang tanya tadi? Tadi pertanyaan bagaimana meyakinkan bahwa kekuatan itu bukan itu dari... enggak usah diyakinkan. Mereka mbok kandani orang gugus, ngaji aja dirinya sendiri, keluarganya dijaga. Syukur mereka diajak ngaji mau. Ya. Tidak bisa membaca ayat-ayat Quran, lafal, terus badannya jadi atos, pengatesan, terus ampuh, tidak ada. Kalau dengan baca ayat-ayat Quran, badannya jadi kebal, tapak, palunding, pande. Ya, saya rasa zaman Nabi itu lebih sangat dibutuhkan daripada sekarang. Zaman Nabi itu kalau perang, adu arep kok nganggo tombak, nganggo panah, nganggo pedang. Nah itu kan butuh itu. Ya, kalau itu dari ayat-ayat Quran, Nabi mestinya lebih hafal daripada itu. Nabi lebih hafal ayat-ayat Quran itu. Ya, mestinya Nabi mengajarkan para sahabatnya, biar tidak mempan di panah, tidak mempan di tombak, tidak mempan di pedangan gitu. Nah, kenapa Nabi itu tidak mengajarkan? Apa Nabi tidak tahu? Nah. Kita sih kurang ngerti tegese, malah ngerti gunane apa Nabi enggak paham kalau ayat ini dibaca nanti bisa kebal. Ayat ini dibaca nanti tidak apa-apa. Apa tidak tahu Nabi? Nah, kalau itu pancen baca Quran bisa untuk kekebalan begitu, Nabi sahabat-sahabat Nabi pada saat itu lebih sangat dipentingkan. Karena perang adu arep nyata ini banyak sahabat-sahabat yang mati. Padahal mereka itu malah hafal-hafal Quran kabeh. Nah, sekarang ini ngapal ke kaya ngono padahal untuk kekebalan ditombak ora apa-apa. Ya. Di pedang ora apa-apa. Wis ra nek gunane sekarang perang ora nggo tombak, nggo pedang, nggo bedil. Ya. Kayak peluru kendali. Mati ajur. Wis kowe maca ayat apa ae ajur udah. Tidak bisa. Dan itu penipuan-penipuan, tidak percaya kita. Saya punya kawan. Dulu ya baru meguru semacam itu. Konco sekolah, konco mondok, tunggal bantal. Dia meguru, pengatosan itu. Wah, pulang dari meguru itu membawa zaman dulu penjalin, terus dibunteli plastik mubeng itu loh. Plastik apa itu? Kayak tali itu loh, di peti-peti, rafia gitu. Wah sudah, itu taruh di atas tempat tidur saya, ambene siji kan during. Bangun subuh, saya lihat loh, ya apa ya? Wah, dia jangan main-main. Lah gitu kok gurunya, jangan main-main kamu. Tak deloknya, tak salah kayak ngisar, jangan main-main kamu, jangan, tidak boleh dia. Ditaruh di bawah, tidak boleh di langkah itu harus di atas. Malah tak gua gitu. Nesu dia. Nesu, wah cukup kurang ajar. Dia, orang kowe bar meguru ngono kok. Kemakimu kayaknya diajari apa. Han nyoba boleh. Wah gitu malah, han nyoba boleh. Kok ke peso itu kan melatok dheweke. Ya, melatok. Melatokan, rampanan. Sudah, itu mah tak jikuk ke silet, tak iris sidik. Wah, lah kok kena? Orang apa itu, gue tak mati dong gue mau. Tak coba tak jikuk ke silet, tak iris dengan tangan. Loh, kena dong kok. Terus dia sendiri, loh kok ya kedas ya? Oh, gue diapus sih. Coba andai kata aku manut gue mau. mati kowe, aku dihukum akhirnya gitu. Kuwi diapusi kok. Aku mau disabet pedang kan gegerku ora apa-apa. Kuwi sing sabetke gegere pedang gitu. Nah, jadi diapusi itu. Gitu wah kemakiri raja mati. Nah, itu nah orang kan enggak ngerti ya. Maka setelah kita ngaji Quran ya, itu semua ndak ada gunanya. Wes ndi aji-ajimu kaya ngopo? Kondone diplatok ora apa-apa, gonrine tak cobane. Tak platok ae coba. Nang kok terus nek kenek tenan, wah lah kok ustate kuwi wis jimate wis akeh kok. Nah, itu. Ah, jimate kene sithik kono jimate akeh kalah awu no kene to. Mula aja coba-coba jimatku akeh lho ning kono. Ya, kemarin ada teman yang nikis itu setelah pulang tanya, Pak Ustaz, itu kemarin tanggal 1 surah itu keris-keris itu geludakan apa enggak itu? Keris-keris geludakan, loh katanya kalau biasanya di, kalau tidak di tanggal 1 surah tidak dimandikan geludakan. Katanya begitu, itu wong katanya-katanya, keris saya dumbruk ke, wis enggak pernah kok dedusi kembang setamani, enggak perlu itu. Ya, tidak bisa berubah gerak sendiri ya orang diubahnya ya orang bisa ubah ya. Nah itulah semuanya itu kepercayaan yang tak mendarah daging sang dipercaya karo dukun ngono kuwi diapusi apa wae manut lho Pak dukunnya datang ndak ini ya lah tuh ya kan yang gitu nah bener toh ya toh dulu ketika bapak masih aktif kak ya gane ngapusi gitu toh nah saya bukan cerita ngoyoworo, pengakuan beliau sendiri. Jadi nek kelingan ngenurak, wah aku biar kok ya ngapusi kok tetek man. Nah. Iya. Gitu ya, jadi jangan percaya ilmu hitam, ilmu putih. Ilmu hitam itu yang kaya ngopo. Gitu? Maka kalau kita bela diri, wajar wae lah. Karate apa kungfu apa tinju apa sing wajar-wajar rasa ndata angguhe tenaga dalam. Ya. Ya. Tenaga dalamnya aku gurune percaya saya pernah jadi guru tenaga dalam. Murid saya ratusan pemuda-pemuda semua waktu itu. Ya, bangsa pemburu hantu nah ngene wong ketempelan mesti golek ya aku. Mantu. Mulane berarti to ngono kae lah saya diapusi aku mantan. Bukan umuk boleh ditanyakan murid-murid saya. Yang biasa yang ikut ngaji cuma tinggal berapa, 3 atau 4 itu ngaji. Baik bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, waktunya sudah habis. Ini sebelum saya akhiri. Penyerahan jimat Ustaz. Oh ya, mari penyerahan jimat dulu. Dari Bapak Slamet Raharjo, dari Patuk Gunung Kidul, berupa keris runcing yang namanya Kiai Jangkung. Khasiatnya untuk menetralkan tempat-tempat angker. Ya, itulah. Jadi jangkung menetralkan tempat angker. Mbah Dukun itu ya punya enggak itu? Oh ya. Oh udah dibuang. Ya, ini Kiai Jangkung itu. Yang kedua dari Bapak Hadi Prayetno, pendengar radio dari Melis atau Meles Adi Mulyo Kebumen. Berupa 2 keris dan 1 rencong Aceh. Apa gunanya? Tidak disebutkan kegunaannya, Ustaz. Oh. Nek go nusuk wong loro ngono bener itu. Kanggo menusuk orang sakit, betul itu. Terus, berikutnya dari Bapak Sutarto Polanharjo Klaten berupa 1 kantong putih kecil berisi 3 cincin dan batu akik. Kemudian yang keempat dari Ibu Siti Ceper Klaten berupa 1 kantong plastik berisi 1 rompi, 1 sabuk keselamatan, dan kain bertuliskan Arab. Ya, Ibu aja yang aku jimat ya, apa Ibu-Ibu itu. Terus? Berikutnya dari Bapak Wiono Butakan Klaten, ini berupa kitab Quran Istanbul. Quran Istanbul ini tunggalnya sudah banyak ini sana itu rasa diwoco ada membaca di sana tunggalnya banyak nah itu dihapus aja ya Apalagi? Berikutnya dari peserta akad pagi ini berupa satu kantong plastik berisi 4 jimat, satu rajah kesehatan dan keselamatan, kemudian tali pocong dan tanah gelu. Khasiatnya untuk pengasihan dan keselamatan. Ya. Kemudian teracak dan kulit kijang, khasiatnya agar kuat dan cepat untuk lari. Tetapi ternyata saya ketika lomba lari kalah. Lawang kuwi sing ya, sing cepet larine itu kijang. Lah wis teracake dijikuk ya ora iso mlayu. Teracaknya dan kulitnya diambil, ya mati kok malah cepet lari gimana. Terus dari Bapak Legiman dari cabang Gabus Grobogan berupa bundelan kertas putih, khasiatnya untuk keselamatan. Jimat ini seharga satu sapi. Ya. Ini cuma kertas. Ya, nah dibuka isinya apa? Tulisan Arab. Ya, dibuntel tulisnya apa? Ditaleni nganggo benang. Lah kok harganya satu sapi. Nanti ditulis ini ya. Harganya sama dengan satu ekor sapi. Jangan biar kelingan. Nah, satu ekor sapi. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, saya rasa cukup sekian dulu kajian kita. Mari kita akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah kita simak bersama Jihad Pagi, pengajian Ahad Pagi hari ini. Semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki.